Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم. Terima kasih saudara pengacara majelis yang saya hormati Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Abi Hurairah ni tuan-tuan adalah seorang sahabat Nabi yang kanan dan nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhrun radhiyallahu anhu memeluk Islam di dalam peperangan Hunain dan menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat masyhur alimnya, yang menghafaz ribuan hadis, menjadi gubernur di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan meletakkan jawatan sebagai gubernur di zaman Uthman ibn Affan. Dan selepas berhenti sebagai gubernur, tugas dia ialah mengajar orang. Dan dia pernah bersemayang di belakang seorang pemimpin yang sangat zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia bunuh orang saja 120,000 orang. Dia bunuh orang saja 120,000, punya zalim je dia. Tapi bila dia semayang, dia jadi imam. Dalam duk zalim dia tu pun bila semayang jadi imam. Dan antara makmumnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi yang masyhur, yang kanan, yang terkenal, tapi bila semayang dia semayang belakang pemimpin ataupun seorang pemimpin yang zalim yang duk bunuh orang, nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu orang bertanya kepada Abu Hurairah, pasal apa yang duduk semayang belakang orang zalim ni? Duduk bunuh orang merata ceruk ni? Kata Abu Hurairah, sebab masa dia tak semayang, masa dia semayang, dia tak bunuh orang. masalah hak di luar semayang tu dia punya baksai. Tapi bila dia semayang, bacaan dia betul, pergerakan dia betul, aku ikut di belakang dia, sah semayang aku. Itu jawapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jawapan yang cukup bagi orang yang faham. Bagi orang yang memahami, jawapan Abu Hurairah itu cukup. Nak bagi jawapan kepada kita bila bertembung sesuatu masalah. Selagi mana tu imam tu semayang dia betul bacaan, pergerakan dia betul, sah lah semayang kita yang di belakang. Sah lah. Yang dia di luar dia buat kerja apa tu dia punya pasal. Bila dia jadi imam tempat kita, dia duduk bahagian depan sekali, daripada takbiratul ihram sampailah dia bagi salam, bacaan dia betul, qauli dia betul, fi'il dia betul, maka betul lah semua dia. Masalah dia tikam nombor ekor itu kita tak nampak, orang habaq je. Kalau kita nampak sungguh ustaz, dia tikam. Bila dia semayang, dia tak tikam, semayanglah dengan dia. Kok-kok dia taubat masa dia ambil wuduk, kita bergantau. Masa ambil wuduk tu, dia ambil air semayang. Ya Allah, tangan ni lah aku duduk tikam nombor aku, ampunlah mu, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Sekali dia sapu muka pula, ya Allah, muka ni lah yang duduk tengok nombor ni, ya Allah, kau hapuslah dosa aku, ya Allah. Sekali dia basuh tang kaki pula, ya Allah, kaki ni lah yang start motor, pergi duduk tikam nombor, ustaz, ya Allah, ya Allah, ya, ampunlah dosa aku, ya Allah. Mana kita nak tahu, dia pergi semayang elok. Tapi kita hak tak tahu, dia taubat, kita kata, tadi tikam nombor lah jadi imam lah. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita tengok dia ambil wuduk betul, kita ada ambil tengok ayat semayang dia betul, jalan. Tengok semayang dia betul, sah. Ni jawapan daripada Abu Hurairah. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu, dia pernah meruntuhkan Kaabah. Sebahagian Kaabah tu dia tembak sampai runtuh. Dia bunuh cucu Sayyidina Abu Bakar. 3 bulan mayat anak cucu Sayyidina Abu Bakar, 3 bulan mayat dia digantung depan Masjidil Haram, di bandar Kaabah, tak ditanam. Di bandar Mekah tu tak ditanam mayat ni. 3 bulan anak kepada Asma binti Abu Bakar. Punya zalimnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dibunuhnya seorang-seorang. Sampai kalau orang lintas depan dia pun tak berhenti, bila dia lalu tak berhenti, dia potong kepala orang. Jahatnya tuan-tuan. Tapi Abu Hurairah masih semayang di belakang dia bila Hajjaj menjadi imam kepada semayang di dalam masjid. Hadis yang kita baca ni Abu Hurairah meriwayatkan. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap benar atau bercakap yang baik. Falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, nombor satu, bila dia bercakap, percakapan dia ni ada dua. Sama ada dia bercakap yang benar, dia bercakap yang baik, ataupun yang kedua, langsung tak bercakap. Itu tanda orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman pada hari kiamat. Orang yang beriman pada hari kiamat, beriman pada Allah ni, kataan dia dua ya. Perkataan yang pertama, dia bercakap baik, al-kalimatu tayyibah, kalimah yang baik. Kalau tak ada kalimah yang baik yang dia nak cakap, fal yasmud, diam, au liyasmud, atau dia diam, tu sah cakap. Maknanya ustaz, kalau dia bercakap benda kotor, dia cakap benda merapu-merabak ni lagu mana ustaz? Orang tak beriman pada Allah dan tak beriman pada hari kiamat. Orang yang beriman pada Allah, dia fikir. Apa benda yang dia nak cakap, dia fikir. Aku ni dapat dosa kerin ke? Dapat pahala ke apa? Perkataan yang aku nak terbit daripada mulut aku ni, perkataan ni pahala atau perkataan aku ni dosa? Itu orang beriman. Orang yang tak beriman, dia main mulut duk celabah gitu ya. Nak kata apa, kau suka dia, kau sedap mulut dia. Nak maki, kau sedap mulut. Nak kata, kau sedap dia. Kau sedap nak keluar. Orang macam ni, kata Nabi, tak beriman pada Allah, tak beriman pada hari kiamat. Yang kedua, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim jarahu, hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, barang siapa yang beriman pada hari kiamat, beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi ada tiga sifat orang yang beriman pada Allah dan yang beriman pada hari kiamat. Ada tiga sifat. Sifat pertama, cakap yang baik atau diam. Sifat yang kedua, muliakan jiran. Sifat yang ketiga, diam. Sifat yang ketiga, memuliakan tetamu. Baik, kita lihat satu-satu dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi kata, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari kiamat, hari akhirat. Tuan-tuan, sifat beriman kepada hari kiamat ini, dia ada tambahan. Dia bukan setakat amanu je. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dia bukan setakat beriman saja. Kamu agama apa? Islam. Tuhan kamu siapa? Allah. Nabi kamu siapa? Muhammad. Quran kamu apa? Kitab kamu apa? Quran. Saudara kamu siapa? Saudara semuslim. Adakah itu perkataan atau perbuatan yang menjadikan kita mukmin, beriman? Betul? Kita Islam. Semayang, mengucap, semayang, puasa, zakat, haji, Islam. Bila kita sebut yang kita ini beriman, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada qada, qadar, beriman pada hari kiamat, itu dipanggil sebagai iman dan Islam. Tetapi dia mesti ada syarat yang di bawahnya, syarat selepasnya. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Kalau sekadar sebut Allah Tuhan aku, senang. Islam agamaku, senang. Boleh buat nasyid lagi. Boleh buat nasyid. Kumpulan apa dulu buat nasyid? Allah Tuhanku, Islam agamaku, dia duduk menyanyi. Muhammad Nabiku, Quran kitabku, dia boleh buat. Buat nasyid lagi. Tapi nak membuatnya susah, sebab dia ada pembuktian. Nak mengaku Allah Tuhan senang, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku, senang. Tetapi dia ada syarat. Syaratnya ialah wa amilus solihat, beramal soleh. Amalan soleh ni lah bukti. Bukti. Baru ni ada satu SB datang jumpa saya. Bukan SB polis, SB askar. Ustaz, saya bahagian risikkan keselamatan negeri, negara. Saya kata, kad kuasa. Dia buat keluar kad kuasa dia. Ha, tengok depan belakang, okey, saya percaya. Bukan boleh mengaku je. Mengaku siapa? Senang, mengaku. Saya SB, saya polis, saya askar. Kad, kad tinggal di rumah. Kad tinggal mana, lupa tak, tak mana tau. Terus duduk percaya, tuan-tuan. Cakap siapa? Senang cakap. Dia mesti ada bukti yang hang ni kerja. Hang kerja apa? Cikgu sekolah. Sekolah mana? Tak tahu, tak tang situ, tak tang situ. Hang ni cikgu apa? Tak ada tanda-tanda cikgu. Setakadar mengaku cikgu, siapa pun boleh. Hang kerja apa? Ustaz. Tolong mengajar saya. Saya tak erti mengajar. Dah mengaji tajwid jadi. Tajwid apa pun tak erti. Tapi hang ustaz. Ha, ustaz saja apa tak tahu. Orang tak percaya juga. Serupa itulah. Hang orang apa? Saya orang Islam. Hang beriman tak? Beriman. Apa bukti hang beriman? Semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Dia mesti ada amalan. Amalan itu dipanggil sebagai wa'amilus salihat. Dan orang-orang yang membuat amalan salih. Di sini disebutkan kepada kita beberapa amalan yang menjadi syarat kepada sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat menjadi bukti. Kalau sekadar bercakap, siapa pun boleh bercakap. Saya beriman, apa bukti hang? Duk maki orang tiap-tiap hari, bukti apa? Orang yang beriman, kata Nabi, falyakul khaira, maka hendaklah dia bercakap yang baik. Cakap yang baik itu sedekah. Nabi katakan, wal kalimatu tayyibatu sedekah. Setiap satu patah perkataan yang baik merupakan satu sedekah. Setiap satu perkataan yang baik, kalimah yang baik, satu sedekah. Cuba tuan-tuan kira tengoklah, bagi salam dekat orang, assalamualaikum, satu sedekah. Berjabat tangan dengan dia, apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah, satu sedekah. Satu sedekah. Kilat sabung menyambung, pompang silat, la haula wala quwata illa billah, satu sedekah. Satu sedekah. Nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim, satu sedekah. Habis makan nasi, alhamdulillah, satu sedekah. Tapi ustaz, saya tak sendawa ustaz. Nak sebut alhamdulillah lagu mana, tak sendawa. Oh, dia faham sendawa baru alhamdulillah. Dak ah, asal makan habis alhamdulillah. Tak masalah, dia tak bunyi ha. Bukan nak kena bunyi ha baru kena baru sebut alhamdulillah. Tiap-tiap kali dapat rezeki, alhamdulillah. Dia bukan kata baru nak alhamdulillah. Kalau macam tu orang sakit angin jenuh. Pi menguruk kat bumi uruk. Dengar-dengar tukang uruk tu pun sekali duk berlawan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenuh lah macam itu. Dapat rezeki, alhamdulillah, sedekah. Tuan-tuan sebut, oi, malam ni jom pi masjid Sungai Korok. Jom, jom tu dapat pahala. Okey ustaz, jom ustaz pi masjid Sungai Korok. Tak payah kirim salam, tak dapat lah. Walaupun dia sebut kirim salam, pasal dia tak mau pi. Nyampah aku, kata dia. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut sifat orang yang beriman ialah menjaga lisan. Apa makna lisan? Lisan tu makna lidah. Lisan ni maknanya kata-kata. Lisan ni maknanya perkataan, kalimah, datang daripada lidah. Nak tengok orang tu sempurna iman atau tak sempurna iman, dia kena tengok lidah dia. Dia kena tengok apa yang terbit daripada mulut, apa yang keluar daripada perkataan. Itu sifat kesempurnaan iman. Saya ni mengajak pada tuan-tuan, saya pakai jubah, saya pakai serban, saya simpan janggut. Adakah saya beriman? Ya, tetapi belum sempurna syarat. Kena tengok apa yang saya keluarkan daripada lidah saya. Kalau saya cakap bohong, saya belum beriman. Kalau saya takabur, saya belum beriman. Kalau saya bercakap dalam keadaan riak, belum beriman. Kalau saya cakap ni kelentong, belum beriman. Kalau saya maki orang, belum beriman. Kalau saya suka mengacum orang, belum beriman. Kalau saya mengumpat memfitnah, belum beriman yang sempurna. Masya Allah tuan-tuan. Ingat senang nak jadi orang beriman ni. Nombor satu, Nabi suruh jaga mulut. Kita boleh jaga mulut, tiap-tiap hari bersugi. Saya pergi ceramah di Kuala Lumpur baru ni, tengok budak-budak tahfiz tengah duduk mengaji, duduk kuliah dengan saya tu, semua pakat duduk sugi. Dalam masjid, saya tengah duduk mengajar, pakat duduk keluar kayu sugi. Prok, prok, prok, prok, duduk cuci. Ya Allah, pok-pok ni. Sampai saya tegur, simpanlah, simpan, simpan. Sat lagi nak sembahyang, sat lagi pergi kumuk, pergi sugi. Tengah duduk kuliah maghrib ni, bawa keluar kayu sugi. Duduk tenyih lagu kita ni. Saya kata, Rasulullah tak pernah macam ni. Rasulullah bersugi sat lagi nak sembahyang, bukan tengah duduk dengar kuliah. Cuba pergi minah anak dara orang, anak turunah tu duduk sugi depan pak mentua. Agak-agak nak terima tak terima. Duduk sugi-sugi nak ludah pula dah. Tang mana tu? Pih, pergi ludah situ. Tobatlah hum, tak terima. Kena fikir betul-betul tuan-tuan. Ini kadang-kadang dah duduk sugi-sugi-sugi, buh kayu sugi dalam poket baju Melayu. Poket jubah. Jubah pula putih. Kuning bawah ni. Bekas elok sugi tu kuning. Bila sujud, bila rukuk, jatuh pula lah. Bila jatuh bergolek pi kat orang sebelah, orang sebelah tengok. Ni buat siapa main kat aku pula dah. Orang sebelah pun turun sujud, dia pi keh keh keh duk bawah Tok Imam pula. Tok Imam kata main mana ni? Tok Imam renyih kaki pula lah, pas belakang pula lah. Macam main bola ni. Jadi tuan-tuan, kita ada akhlak. Itu belum kita masuk lagi yang kedua ni, sifat orang beriman ialah akhlak. Fal yukrim. Fal yukrim itu dalam bahasa Melayu memuliakan, karam, ka haram. Kita sebut orang yang memuliakan, mukarram. Itu akhlak pula. Nombor satu, Nabi suruh jaga mulut. Mulut ni kena jaga. Jangan duk kata dekat orang. Gemuk. Oh, dia gemuk. Nam harakat muk. Cuba tuan-tuan tengok. Dia gemuk. Tapi kalau dia muk tu pendek, mana tak gemuk sangat. Dia gemuk no, ha, mana tak gemuk sangat. Faksa muk tu tak ada harakat. Tapi oh dia gemuk. Mana lagi gemuk tuan-tuan. Tu bahasa orang kita ni. Kita ni bahasa orang Melayu lagu tu. Kalau teruk tu makna hak belakang tu panjang. Ui dia sakit teruk. Nampak tu? Mana teruk sungguh lah. Makan pun kena suap lah. Memanglah dia suap sendiri dia. Memang teruk sungguh lah. Orang kita lagu tu tuan-tuan. Bila kita tengok dia hitam, kita sebut tu dia blue black. Matte black. Hitam ke apakah, itu Allah Ta'ala punya kuasa. Kita pergi tengok anak orang baru beranak, apa yang kita selalu tengok? Lah hidung. Mula-mula dia tengok hidung. Macam hidung pok dia, oh, kembang. Pak siapa cakap macam itu? Tengoklah hitam. Ingat, kita pun akan ada anak. Pak siapa kita sebut hitam? Hitam menawan. Kenapa kita nak sebut dia tu hitam, dia tu gemuk? Pak siapa kita nak hina bentuk tubuh dia, dia capang. Telinga dia capang. Ya Allah, macam gajah. Pak siapa cakap macam itu? Masalah tubuh badan dia, bentuk badan dia itu Allah Ta'ala yang buat. Bila kita kutuk tubuh badan dia, maknanya kita kutuk Allah Ta'ala. Di antara benda yang kita tak boleh kutuk ialah angin, hujan, ribut, taufan. Tak boleh kutuk. Sebab Allah yang ciptakan benda itu. Kita menega cendol, hujan turun mai. Kita komplain, asal aku menega hujan? Asal hujan aku menega? Cilakui betul. Tuan-tuan dah sebut cilakui itu pada Allah. Hukum dia berdosa. Pasal apa kita sebut cilakui? Adalah sebab Allah Ta'ala turunkan hujan. Apa salahnya sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan yang memerlukan hujan dapat rahmat pagi ni, dapat rahmat petang ni. Alhamdulillah. Alangkah baiknya kita sebut sedekah. Tu sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat sedekah ni pergi duit dah tabung saja. Sedekah tu juga bercakap benda yang baik. Sebab tu Nabi pesan pada kita tadi, falyakul khaira. Sentiasa pandang baik pada orang. Sentiasa cakap yang baik pada manusia. Perkataan yang terbaik daripadanya ialah perkataan memuji Allah. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan bagus. Dapat rezeki. Alhamdulillah. Orang jemput kenduri. Alhamdulillah. 5 hari bulan ni banyak kenduri ni. Alhamdulillah. Kadang orang jemput kenduri pun kita marah. Mampus. Sampai 10 tempat. Aduh. Mampus. Sampai 5 hari bulan mampus sungguh tuan-tuan. Orang sebut pergi kenduri dia mati pula dah hari ni. Adakah dapat nikmat pergi sebut mampu? Cuba sebut perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni belum jadi YB lagi tuan-tuan. Jemputan kenduri ni ya Allah. Sehari berbelah-belah. Tapi nak pi lagu mana bukan boleh pi. Sampai sehari berbelah-belah berpuluh nak pi lagu mana. Sebab tu mana-mana orang yang hantar kad jemputan pada saya. Saya balas balik, hantar surat cok resmi lagi. Saya tak dapat pi kenduri tuan sebab saya ada hai. Di sini saya sertakan sumbangan ikhlas saya. Mudah-mudahan berbahagia sampai ke akhir hayat. Terima kasih. Pus. Bulan 12 saja beratus tuan-tuan. Beratus. Kali dengan 30, kali dengan 50. Oi. Pasal apa? Pasal nak jaga perkataan. Kita tak boleh mai. Kita tak boleh mai, kita ganti surat sebagai pengganti diri kita. Supaya kata-kata kita baik. Supaya orang yang bagi surat pada kita tu akan bercakap dengan kata-kata yang baik. Bila kata-kata yang baik itu, dia merupakan doa. Doa pada kita. Bila dia buka surat, Ya Allah, Ustaz Kazim tak boleh mai dia hantar surat. Buka sampul pula, Allah ada duit pula dah. Masya Allah, ya Allah. Ha, yang tu yang kata doa tu. Doa, ya Allah, alhamdulillah murahlah rezeki dia. Kita bukan nak duit dia, kita nak dia tu mai. Tapi dah dia bagi balon lah. Tu nama dia doa. Tuan-tuan tak nak ke orang doa kan? Sebab tu saya bagi salam, assalamualaikum. Yang jawabnya 1,000 orang. Alhamdulillah, 1,000 orang doa untuk saya. Kenapa kita tak nak bagi salam? Kita tengok depa 10 orang, assalamualaikum. 10 orang jawab, waalaikumsalam. Kita bagi satu, depa balas 10. Subhanallah. Sebab itu Nabi Muhammad bila jumpa dengan orang, dia paling awal bagi salam, dia paling awal unjuk tangan, dan dia paling last cabut tangan bila bersalam. Sampai Saidina Ali kata, aku tak pernah menang bila lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi salam dulu, Nabi suar tangan dulu, Nabi lah dulu. Cabut tangan bila bersalam. Tak pernah menang, kata Saidina Ali. Rasulullah sentiasa menang. Kalau betul lah kita ni ikut Nabi Muhammad, tuan-tuan. Kalau kita ni betul ikut Nabi Muhammad, cuba tanya dulu. Bila bertembung kita dengan sama-sama kita, sama ada kamu kenal atau kamu tak kenal, Nabi kata bagi salam. Kita sekarang bagi salam lah. Bagi salam tak? Kenal dengan tak kenal? Bagi salam. Sama ada kita kenal dia satu kampung Sungai Korok, ataupun dia nuduk daripada Lunah ke apa ke, jumpa, assalamualaikum. Nampak aja dia tu Muslim, bagi salam. Kita ni orang terbaik. Walaupun menjawab salam itu wajib, tetapi yang bagi salam itulah yang terbaik. Kerana dia memberikan bahala, dia memberikan bayangan, memberikan peluang orang yang menjawabnya dapat pahala wajib. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini nak bagi salam, dia tengok bendera tu. Sama kala derah bagi salam, assalamualaikum. Jawab unjung, belum. Kena bendera belah lain, tak pasal ku lah. Tak ada pedah bagi salam lah. Habislah. Kalau kita beriman pada Allah, dia Islam, warna yang berbeza, lantaklah dia. Dia Islam, assalamualaikum. Jabat tangan, hulung tangan, salam, apa khabar tuan? Baik, gugur dosa daripada kedua-dua celah, kedua-dua celah jari mereka. Tapi kita tak mau. Duk langsung satu kampung pun kenduri tak jemput. Sakit tak ziarah, mati tak mai tengok. Dalam satu kampung, bagaimana kita nak dikatakan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu benda-benda yang membolehkan kita bercakap yang baik-baik, cuba cari jalan macam mana nak membolehkan kita bercakap yang baik-baik. Saya kata dah dulu, berada dalam majlis ilmu, kita start ceramah tadi 8:10, sekarang ini 8:36, dah ada setengah jam dah kita ni ceramah. Setengah jam ni saya dah bercakap beribu perkataan, beribu perkataan, beribu pahala dah tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak cakap, tuan-tuan hanya dengar saja, tuan-tuan dah dapat pahala sedekah. Saya tak bubuh duit dalam tabung pun, saya bersedekah perkataan, saya dapat pahala. Saya dapat pahala bercakap, tuan-tuan dapat pahala mendengar. Masya Allah, hebat. Tapi ustaz, saya dengar-dengar juga tapi nak ngantuk ustaz. Saya dengar, saya tidur lagu mana ustaz? Dapat pahala mai. Tidur, tak apa nak dengar, tak apa, dapat pahala mai. Nu, parking kereta punya jauh nu, berapa tapak nu. Mai daripada mana? Mu, mai daripada nu. Ujung sana nu. Sintuk nu mai nu. Berapa ribu kaki tu? Masya-Allah. Berapa ribu tapak tu? Berapa ribu langkah nak mai tu? Satu langkah, kata Nabi, satu langkah, satu sedekah. Ini dipanggil sebagai kalimah thayyibah. Mencari kalimah yang baik, mencari perkataan yang baik. Sebab tu saya minta kepada penceramah-penceramah, jangan duk sebut benda tak elok dalam ceramah. Jadi rosak pahala. Haram jadah betul. Jangan sebut macam itu. Kepala bapak betul. Jangan sebut macam itu. Bila sebut macam tu, habis pahala. Kesian dekat orang yang main mengaji ni. Main nak dapat pahala bila dengar kepala bapak betul. Ah. Tuan-tuan dengar pun dapat dosa, hak cakap pun dapat dosa. Kalau betul kita nak ikut yang sunnah Nabi, Nabi tak guna perkataan mencaut. Nabi tak guna perkataan maki hamun. Nabi tak guna perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang. Yang Nabi gunakan ialah basyiru, perkataan yang menggembirakan orang. Cuba kita guna perkataan menggembirakan orang. Jumpa dia, "Amboi Tuan Haji, segak betul." Pegang baju dia, baju mahal ni. Mahal apa ustaz? Bandel. RM5 selai ustaz. Oi. Cuba tuan-tuan puji dia. Tengok dia ada janggut, tuan-tuan pegang janggut dia. Orang Arab kalau kita ada janggut, dia pegang janggut. Pegang janggut. "Oi, Syekh, apa khabar Syekh?" Tu cara orang Arab. Nak muliakan, abang jaga-jaga ni janggut panjang depan ni. Tak lagi depa pakai tarik selai. Ni, depa rai, depa seronok. Cara nak bagi orang seronok. Kena puji dia. Kalau sama-sama perempuan jumpa, kulit awak bertambah lembut dan halus. Awak gunakan lotion apa? "Saya menggunakan lotion oil of ulam." Kita puji dia, seronok loh. Tak berubahnya hang. Putihnya muka. Tengok tangan gelap, tak muka putih. Dia guna whitening cream. Fair and lovely. Jadi tuan-tuan, kata-kata puji ni disuruh buat bagi dia suka oleh Allah. "Anak, sehatnya anak hang." Ni kata-kata yang baik. Nabi suruh puji dia. Nabi suruh kata yang baik, nasihat pada dia. Bukankah Allah pesan pada kita, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr"? Pesan memesan kamu pada benda yang baik. Cakap-cakap kamu pada benda yang baik. Cakap yang baik. Walaupun kita cakap tu kadang-kadang jiran tak suka. "Man, aku nampak anak hang tadi naik motor laju lah. Ngah helmet pun tak pakai, kaki pun tak sampai tu. Aku tengok gaya mak oi anak hang tu." Tu nama dia kalimah yang baik. Tapi setengah orang kampung dia marah. "Aku, motor tu motor aku. Aku yang ajak dia naik motor. Taknya jatuh lah. Kalau dia langgar orang tak apa, saman aku pun tak apa." Ni kata-kata yang jahat. Patutnya bila orang beritahu lagu tu, "Terima kasih lah Din oi. Budak hak seorang tu pun tak tahu nak habak. Pantang ku tidur. Asal ku tidur, dia naik motor. Asal dia naik motor, ku tidur." Tak apalah mak, lain kali hang rantai kaki hang dengan motor tu. Jadi kalau dia start dengan hang sekali, dia heret sekali. Supaya bila kita ada pesan memesan pada kebenaran macam itu, kampung kita jadi elok. Kita pesan. Kalau Tok Imam kita baca tak betul, pesan dekat dia, "Tok Imam, tak apa cantiklah imam baca tu." Cakap elok-elok pada dia. Jangan cakap di belakang. Cakap di belakang dia marah. Hang cuba tengok Tok Imam tu baca dia. Cuba hang dengar sin dengan sin tu. "Aku tak puas hati lah." "Kalau hang tak puas hati, hang jadi imam." "Aku tak boleh. Kalau aku boleh, aku menang." Itu hang boleh komplain je. Hang jadi imam, hang tak boleh, hang komplain je boleh. "Aku boleh jadi imam. Tapi maghrib, ngai isyak, subuh tak boleh. Zuhur, asar, apa boleh. Anytime bagi kat aku. Pasal tak ada baca, tak payah bunyi," kata dia. Tuan-tuan, bercakap yang baik ni satu benda susah. Allah Ta'ala uji pada kita mati. Berapa banyak yang merampui. Allah Ta'ala uji kita sakit. Berapa banyak yang merungut. Allah Ta'ala uji kita miskin. Berapa banyak yang tak puas hati. Allah Ta'ala bagi kepada kita satu bentuk ujian. Kita merungut. Anak kita mati 10 tahun yang lepas. Aksiden motor. Umur 5 tahun. Dilanggar dengan mak rempit. Sampai sekarang kita duungkit. Kalau budak tu adalah 15 tahun. PMR. Tak tahu. Celaka budak hak langgar. Pak siapa cakap macam itu? Dah mati 5 tahun kan masuk syurga. Budak yang mati kecil 5 tahun mana ada dosa. Kan syurga. Ini tidak tuan-tuan. Duk mungut sampai sekarang. Sampai sekarang duk sambut hari jadi anak dia. Mailah rumah sambut hari jadi anak. Kita pi. Mana anak kau? Tak ada lah. Mati lah. Itu bersambut bersepa. Saja ingat kat dia. Ini bukan kalimah yang baik. Kalimah yang baik, saya ustaz alhamdulillah lah, anak saya simpan dua orang, seorang 3 tahun, seorang 5 tahun. Dua-dua mati kecil ustaz, ya alhamdulillah lah, ada dah waris saya masuk syurga. Saya redha sangat ustaz, ya alhamdulillah lah. Saya pula ada baca satu hadis, Nabi kata siapa hak mati dua orang anak masa kecil, mak bapak dia masuk syurga. Alhamdulillah, saya dengar-dengar tu lapang hati ustaz, ya. Saya sejak anak saya mati tu sampai lah saya tak sembahyang ustaz, ya. Pak saya dah kata masuk syurga tu lega alhasil. Dia ni gila ke apa ke dia ni? Tak sihat ke apa orang tua ni? Orang bila anak mati kecil lagi lah kita semayang kuat supaya kita sama-sama boleh masuk dalam syurga. Dia lagi tak semayang pula. Apa tak hati nampak? Aku anak dua orang tu aku tak semayang. Tu tak sihat nama dia, demam. Tuan-tuan, kalau dah tak ada benda baik nak cakap, diam. Sebab tu bila tuan-tuan baca paper, baca saja. Jangan duk maki kat orang. Tengok televisyen, tengok saja. Jangan duk maki. Kalah ke menang, jangan maki. Ni kita-kita bila kita menang, padam muka apa. Bila kita kalah, celaka betul. Ni saya cerita ni Linda dengan Chong Wei ni, tuan-tuan ni kena faham ni. Sebab kita tak faham hal lain pula. Ni hak saya maksudkan ni Chong Wei lawan Lindan. Bila Chong Wei menang, Chong Wei menjuarai terbuka Malaysia. Oh, Chong Wei buktikan kegagahan. Kalah dengan Lindan, Chong Wei tersungkur. Kesian ke hamba Allah tuan-tuan. Saya tengok muka dia, musuh hati dah. Bila kalah, menghunum jatuhnya. Chong Wei lalai, Chong Wei kalah, Chong Wei tersungkur. Ya Allah. Chong Wei longlai. Tuan-tuan, kita bila menang kan, kita kalah kan, kalau perjuangan kita adalah perjuangan yang benar, dia sebenarnya tetap menang di sisi Allah. Berapa banyak Nabi yang kalah? Adakah Nabi itu kalah? Nabi Isa diangkat ke langit sebab orang nak bunuh. Nabi Yahya dipancung kepala. Nabi Zakaria digergaji kepala Nabi Zakaria. Adakah mereka itu kalah? Tidak. Mereka bercakap tentang kebenaran, mereka bercakap tentang tauhid, mereka bercakap tentang agama Allah. Walaupun kalah, di sisi Allah tetap mereka menang. Ini perjuangan. Sebab itu kita tidak boleh lari daripada perjuangan, dan kita tidak boleh lari daripada kekalahan. Kemenangan satu nikmat daripada Allah, kekalahan juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman, baik pun dia syukur, benda tak elok sampai pun dia syukur. Ini sifat orang beriman. Sifat beriman, hilang kasut, alhamdulillah. Dia turun daripada masjid, kasut dia hilang. Kaki ayam balik. Mana kasut Tuan Haji? Orang pinjam. Alhamdulillah lah, dapat pahala kat saya. Itu orang beriman. InsyaAllah. Ada orang bila hilang kasut, dia tak nak main masjid lah. Abang tak pergi masjid dah abang? Tak paksai. Mereka kan nak main mayang, main curi ke seorang. Mayang di rumah senang. Siapa suruh mayang di rumah? Mainlah semayang di masjid. Masalah dia ustaz, dah hilang 4 pasang. Tuan-tuan, bila main masjid, simpan kasut dalam kereta. Pakai kaki ayam, tak hilang kasut. Siapa nak curi tapak kaki tuan-tuan? Masjid tak tinggal. Tak usah pakai kasut. Paik banyak, paik air banyak, basuh kaki naik masjid. Pak siapa nak tinggalkan masjid? Ada orang yang nak tinggalkan masjid hanya kerana kasut hilang. Ada orang yang tak memai masjid hanya dengan sebab tak ngam dengan tok imam. Ada orang yang tak mau mai masjid pak siapa? Masjid tu belah depa. Ada orang yang tak nak sembahyang jemaah pak siapa? Pak siapa hari tu depa sorok dia punya lighter. Rokok dengan lighter dia letak kat jenang tingkap. Ada puak-puak pi sorok rokok. Mengamuk dia. Dia cekoknya baju budak. Hang sorok rokok aku ke? Tak. Cekok boleh elok. Dia angkat budak tu, dia smack down. Lepas tu tak main dah. Pasal rokok. Ada orang yang tak main masjid sebab depa sorok ashtray, bekas abu rokok tu depa sorok. Masjid ni bukan kelang. Ada orang yang anggap masjid ni kelang. Berasap masjid. Kita ingat kelang, rupa masjid. Dengar-dengar Tok Imam usah okok dalam masjid, relax selama rok. Kita ingat kelang, berkepul asap daripada jalan, nampak? Rupanya masjid, subhanallah. Saya pernah pergi, tuan-tuan, saya nak ceramah. Saya ni bila ceramah, saya bukan pakai uniform. Saya pakai baju biasa. Pakai seluar panjang, pakai baju Raihan, Hairan. Jadi orang tak kenal, tak cam. Saya tak pakai jubah, saya sampai pukul 7, saya pergi sembahyang. Saya lepak kat meja batu, kursi batu. Saya pergi, saya pakai jubah, pakai serban. Dia kata, mai, penceramah mai lah. Saya tak suka macam tu. Saya nak, saya ni long ranger, low profile, duduk diam-diam macam tu. Saya tengok Tok Imam ke siapa ke duduk lepak di masjid, di beranda masjid macam ni. Ada orang hak buka baju, gantung jubah. Pakai kain pelekat baju, tak pakai, duduk serokok down, relax ya. Selamberok ya. Masya Allah. Bang maghrib, bila bang maghrib, Tok Bilal qomat, yang tak pakai baju, rupa Tok Imam. Dia serelung jubah dia, Allahu Akbar. Selamba ya tuan-tuan. Relax bro. Subhanallah, dia ni apa ni? Saya cakap, masa makan, habis ceramah makan dalam bilik. Kita ni orang agama kena kemah. Kita orang agama ni saya kata kena kemah. Kena segak-segak. Wangi kena ada. Orang main masjid ni kena wangi. Sebab tu Nabi larang semayang jemaah kalau makan petai, makan bawang putih, makan bawang, makan daun kucai, makan benda busuk, main masjid Nabi larang. Tambah kita ni pula orang agama, angkat takbir ni ketiak bau, Nabi larang. Tuan-tuan yang mana bau ketiak ni kena mandi limau. Cuba tuan-tuan cium ketiak tuan-tuan sekarang, wangi ke busuk? Cuba cium tengok, orang selesa ke tak selesa? Kadang-kadang mulut berbau. Dia bercakap dengan kita tu, bau mulut dia serbuk, semerbuk masuk dalam hidung ni. Rasa bulat masuk dalam hidung ni, pelin kita. Ini bukan cara yang baik, ini bukan sifat yang baik. Sifat yang baik canggih, wangi, bersih, selesa orang duduk dengan dia. Sifat kita mesti ada. Sifat orang beragama, sifat orang beriman ni dia ada beza. Beza dengan orang yang tak beriman, beza dengan orang bukan Islam, beza dengan orang yang tidak mengamalkan Islam. Di antara perbezaan yang paling jelas ialah segi percakapan. Baik, kalau tuan-tuan tak ada benda baik nak cakap, diam. Dah. Orang pergi jemput kenduri, makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Oi, Masya Allah, sedap sungguh. Sedap sungguh gulai batang pisang ni, Masya Allah. Depa ni teruk pergi cari pokok pisang ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Puji orang. Duk berkenan sungguh hari ni dapat juga. Puji. Tengok-tengok kita pun sampai lambat. Habis dah batang pisang. Tinggal batang lah. Habis dah batang pisang. Hampa tak ingat kat aku sungguh. Celaka betul. Ini bukan sifat orang yang baik. Sifat orang yang baik, Alhamdulillah, tak ada rezeki. Kalau ada rezeki, kita makan lain. Ini sifat. Banyak orang yang mengutuk. Mengutuk pengantin. Pengantin laki gemuk. Pengantin perempuan kurus. Ya Allah, gemuknya. Larat ke? Usaha berhenti suap nasi. Berhenti suap nasi. Ada hak suami tinggi, hak isteri rendah. Ada hak isteri tinggi, suami rendah. Rendah gila. Kenapa kita nak cakap macam itu? Tuan-tuan, tinggi dan rendah bila tidur sama rendah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Tapi kita nak cakap, nak cakap, nak cakap. Kadang kita nak cakap, duk kutuk orang, kutuk ustaz. Duk kutuk ustaz. Saya tak tahulah tuan-tuan, orang sekarang ni mengaji lagu mana. Kita dulu kalau mengaji dengan Tok Guru, nak kutuk Tok Guru tak gamak. Saya Tok Guru saya cengih ya amat. Kena penampar umur 22 tahun, kena penampar lagi. Penampar pergi balik, bukan pergi saja. Dua hala pergi balik. Pam, pam. Cengih tuan-tuan. Dia bercakap dengan kami tidak ada bahasa Melayu. Awal-awal duduk, Assalamualaikum. Imtahaina minal kalam. Tu dia. Daripada awal sampai habis harap. Bila masa dia cakap Melayu, bila dia maki, bodoh. Kalau aku ajak kambin, boleh panjat pokok nyok. Ajak hang, pa, mu tak dapat. Yang tu dia cakap Melayu. Astaghfirullahalazim. Dia garuk pada astaghfirullahalazim. Sambung balik. Cengengnya tuan-tuan. Kami nak mengaji dengan dia ni ketak tuan-tuan. Duduk dalam kelas tu buka tingkap. Ada kereta dia. Ada. Allah. Tak cakap apa. Diam. Takut. Besok buka tingkap. Ada kereta dia. Tak ada. Yes. Garang. Tapi kami tak berani maki dia. Dan kami tak maki dia. Puji dia. Seronok dengan dia. Salam dengan dia. Tapi hari ni tuan-tuan, ustaz orang Tibai. Orang Tibai. Orang kata macam-macam. Saya ni mesej saya ni tuan-tuan beratus. Saya simpan sampai kelar ni. Ni. Sampai kelar ni mesej macam-macam tuan-tuan. Hak duk maki saya. Hak kata ustaz ni penceramah nak duit. Saya tak tahu tuan-tuan. Tang mana yang duit ni. Hari tu saya ceramah di Masjid Bukhari. Hak minggu lepas. Masjid Bukhari. Tuan-tuan ramai-ramai pergi. Minyak saja dengan tol dia ada 100 lebih. 160. Masjid Bukhari bagi 500. Minyak dengan tol makan 160. Kena saman dekat cangkak jerin 300. 460. RM40 je buat balik tuan-tuan. Sampai rumah pukul 2. Tuan-tuan ingat dapat kat saya kan duit tu? Boleh terapik duk tunggu. Tebih. Oh, sudah tuan-tuan. Kena dah. 128 ah, 128. Di mana buat laju ni cik? Jawi 128 ah, 128. Oh, sudah. 160 tolak 300 campur 300 460 460 tolak 500 40 tuan-tuan. Tuan-tuan ingat penceramah ni kaya kan? Buatnya pancit tengah jalan, accident tengah jalan. Tapi orang sampai hati orang kata saya ni cari duit dengan ceramah. Dia tak tahu yang kita ni dok ada berapa orang yang dok cuci darah, hemodialisis. Yang kita kena tanggung dia. Dia duduk sekolah kita. Dia orang miskin. Dapat bantuan kebajikan mana? Cukup. Dapat zakat tahunan. Bukan cukup. Bukan tiap-tiap hari dapat zakat. Kita yang duduk tolong dia cuci buah pinggang 6 kali. 6 orang. 3 kali seminggu. Ada orang yang hidup susah. Janda hidup susah. Sakit. Masuk hospital. Kita yang duduk urus dia keluar masuk hospital. Ubat dia kita tanggung dia. Belum masuk lagi anak yatim. Jadi orang duk tuduh, duk kata macam-macam ni tuan-tuan. Dia kata Ustaz Ghazali ceramah tinggal tiang. Saya duk cari tiang tak mana. Dia kata ceramah Ustaz Ghazali tak ada orang. Di Kedah tinggal tiang saja. Dia mungkin dengar ceramah saya di sungai tiang kot tuan-tuan. Tak mana tiang ni saya tengok hak anu penuh, hak belakang penuh, hak depan penuh. Tiang tak mana. Hari ni orang dah tak hormat pada ustaz. Pak siapa tidak ada hormat pada ustaz? Sedangkan Nabi kata sifat orang yang beriman, hendaklah dia cakap benda yang baik. Sangka baik pada orang. Tapi manusia dah tak sayang pada mulut. Mulut laser. Mulut ni macam insurans besar. Nabi sebut kepada kita cakap yang baik. Ini sifat orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, saya punya prinsip saya duk simpan dalam hati. Duk simpan dalam hati. Sebelum saya cakap, saya fikir dulu. Sagi tak paksa aku dah dosa dengan dia. Aku tak mau cakap, tak mau cakap. Cakap dalam hati tak apa. Kalau kita cakap dalam hati tak apa. Hati tak dosa. Tuan-tuan tengok badan dia hitam, legam. Main jumpa saya di Kuala Lumpur. Ya Allah, tinggi tuan-tuan. Dia baru balik pada Australia. Dia dengar ceramah saya di Australia. Dekat CD. Di Australia sampai CD. Dia ceramah saya di Kuala Lumpur. Dekat Wangsa Maju dia main. Tinggi tuan-tuan. Hitam. Besar badan. Saya kata ni negro ke apa ni. Rupanya India Muslim. Masuk Islam. Dalam hati kata, ya Allah gelapnya. Dalam hati tak dosa. Dia bila lafaz baru berdosa. Lafaz tu baru berdosa. Sebab tu KRU kata, jangan lafazkan. Jadi jangan lafaz. Niat dalam hati buruk, malaikat belum tulis. Selagi mana belum buat, selagi tu dia tak tulis. Tuan-tuan duk tengok orang tu naik perempuan, pakai baju seksi, tergedek-gedek lintas jalan. Ih, geram aku, kurabak asal lagi. Dalam hati, dalam hati tak berdosa tuan-tuan. Melainkan tuan-tuan piraba dia, baru berdosa. Dalam hati ni mana boleh diam. Sekarang ni saya cakap, sekarang ni saya cakap, tuan-tuan semua diam. Saya cakap, tuan-tuan semua diam. Saya seorang je bercakap, tuan-tuan diam semua. Tak, dalam hati tuan-tuan semua bercakap. Mulut diam, hati tuan-tuan semua bercakap. Awak baju oren malam ni pelik. Dalam hati duk cakap. Kemudian ni Ustaz Kazim ni no, tengok dengar suara lari dia tua. Nampak muda ni. Ada pula kata ni Ustaz Kazim ni tua, lari dia muda kata dia. Macam-macam kata. Yang tu dalam hati tak dosa. Tak dosa. Tapi bila tuan-tuan cakap, bila cakap di luar, ni Ustaz Kazim ni, hitam no. Baru dosa tuan-tuan. Hak tukang tu pun dosa juga. Tu masalah kita no. Hang tengok pengantin Mak Ngah Timah malam. Tengok gelap no. Nampak mata saja, dua-dua berdosa. Hak menyampuk hak nombor tiga, memanglah hak tu pun berdosa sekali. Subhanallah. Jadi hak dalam hati ni tak apa lagi tuan-tuan. Benda yang jahat dalam hati tak dikira lagi. Tetapi benda yang baik dalam hati pun dah dikira. Baru niat nak buat baik, malaikat tulis dah punya baiknya Tuhan. Benda jahat dalam hati belum buat, belum ditulis. Benda baik, kalau kita niat baik, walaupun belum buat, dapat pahala dah. Besok tuan-tuan nak niat puasa sunat, besok aku puasa sunat saja, puasa saja-saja, baru niat dapat pahala dah. Besok bakit pagi tu makan dua pinggan nasi lemak, abang kata nak puasa malam tadi, dah dapat niat dah cukup lah. Dia semua suara dalam. Orang baik-baik ni tuan-tuan semua suara dalam. Maghrib tadi dah bincang dengan isteri dah, sagi kita pergi mengaji, dapat pahala. Ustaz Kazim main ceramah malam ni, kita pergi mengaji. Elok pukul 8 tak pergi lagi. Relax, duk tengok TV lagi. Cepatlah bang, kata nak pergi. Kan kita dapat pahala dah tadi. Nama dia pahala niat. Tu yang ramai tak datang. Semua dapat pahala niat dah. Duk menung di rumah. Baiknya Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Tapi manusia ni dia tak mau nak cari hak lebih daripada itu. Dia lebih suka kepada benda lara, benda sia-sia. Dia suka tengok benda hak tak faedah. Orang yang beriman, dia tengok benda yang baik. Dia tengok di langit, dia fikir langit tu. Dia fikir kebesaran Allah pada langit. Tu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Ta'ala tinggikan langit. Allah Ta'ala sempurnakan kejadian langit. Masya Allah. Naikkan langit, Allah sempurnakan dia. Cantiknya langit, cantiknya bulan, cantiknya bintang. Orang yang beriman bila tengok langit, tengok bulan, tengok bintang, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Lah tak ada lah ni. Pasal apa? Bulan dah hujung, bulan dah jatuh. Nanti tunggu Rabiul Awal tengah bulan nanti, baru cerah nampak bulan. Tengok bulan tu, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Dia tambah iman. Malam ni, tadi, sak-sak tadi je siang, jadi malam. Bila tengok malam ni, dia jadi tambah iman. Pi mana siang tadi? Matahari pi mana? Pi mana matahari siang tadi? Malam dah tak ada. Subhanallah. Siapa yang mampu tahan matahari jangan turun? Siapa yang mampu pi ambil galah, pi jolok matahari, ha jangan turun, ha jangan turun. Orang ambil dia bulan van ambulan, hantar Tanjung Rambutan. Gila ke apa hang ni boleh tahan matahari? Tak ada siapa boleh tahan. Orang yang beriman, Subhanallah, Masya Allah. Tapi orang yang tak beriman, dia tak nampak apa. Uthman bila tengok malam, hati ni berkata, ya Allah, hebatnya Allah tak jadi-jadikan malam walaila libasa waja'alna laila libasa, dijadikan malam sebagai pakaian bagi kamu, sebagai tutupan bagi kamu, kamu rasa tenang, kamu rasa seronok waktu malam. Tu yang Hijaz buat lagu tu. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia, malam dihiasi bintang-bintang kerlipan tiada taranya. Sebut malam seronok. Itu yang dijadikan malam. Bila sebut malam, lagu tentang malam seronok tuan-tuan. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan. Seronok tuan-tuan, seronok. Sambil duduk jahit seluar terkoyak, Ajis pun koyak, dia pun koyak, Sudin pun koyak. Cik Ros tolong jahitkan, Abang Sudin pun koyak juga. Kata dia, mana koyaknya, kata dia. Tak ada pun, eh tadi bunyi propnya apa, kata dia. Yalah propnya mana ada segalanya, kalau gitu masem baunya. Tu cerita pendekar bujang lapuk tuan-tuan. Bila sebut malam seronok. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Kita puji waktu malam lagu dia seronok. Sebab tu malam ni waktu untuk kita bermunajat pada Allah. Waktu malam ni untuk kita bermuhasabah diri kita. Waktu malam ni waktu untuk ilmu. Waktu malam ni untuk bercakap yang baik-baik dengan keluarga. Waktu nak baca Quran. Waktu nak mengadu pada Allah. Perkataan yang baik diadukan pada Allah. Ya Allah, anakku sakit, ya Allah, berikanlah yang terbaik padanya, ya Allah. Mengadu, ya Allah, aku ni hutang banyak, ya Allah. Kat siapa aku nak mengadu, ya Allah, melainkan padamu, ya Allah. Mengadu, ya Allah, aku tak tenteram, ya Allah. Anak-anakku lari daripada rumah, ya Allah. Mengadu. Kenapa mengadu dengan orang? Mengadu, ya Allah. Anak sulung aku dah 6 tahun tak balik, ya Allah. Kau bukakanlah pintu hatinya, ya Allah. Biarlah dia balik, ya Allah. Ya Allah, dah 6 bulan aku minta isteri aku sign, ya Allah. Kenapalah degil benung, ya Allah. Mengadu pada Allah. Kenapa mengadu pada orang yang mengamalkan syirik? Kenapa mengadu pada orang yang tak semayang? Kenapa nak mengadu pada orang yang tak pernah baca Quran? Kita baca Quran setiap hari, kita semayang setiap hari. Bila kita ada masalah, kita mengadu pada orang yang tak pernah sujud pada Allah. Itu bukan kata-kata yang baik. Mengadu pada Allah, tempat mengadu. Dia adalah tempat minta pertolongan. Allah Us-Samad. Allah tempat kita minta tolong. Tiba-tiba tuan-tuan minta tolong pada makhluk untuk selesaikan masalah tuan-tuan, itu bukan kalimah yang baik. Jadi orang yang beriman tuan-tuan, matanya bukan sia-sia, telinganya bukan sia-sia, tangannya bukan sia-sia, kakinya bukan sia-sia. Dia ambil pahala daripada rambut dia sampai ke kaki dia. Dia cari pahala untuk akhirat. Sebab tu saya, walaupun ada TV di rumah, saya kontrol TV. Apa rancangan yang kita nak tengok, kontrol. Supaya mata dapat pahala. Saya tengok National Geographic. Saya tengok warta berita. Supaya dapat pahala. Saya tengok cerita-cerita yang baik supaya dapat pahala. Cerita-cerita yang dah tahu jawapan dia, saya tak mau tengok. Walaupun cerita lama, cerita baru, dah tahu kisah dia, saya tak mau tengok. Cerita Hindustan, kita tahu dah, hero mesti menang, saya tak mau tengok. Buat apa tengok 3 jam, hero naik kereta api, kita pun naik sekali. Hero naik scrambler, kita pun melompat sekali. Tak payah. Hero teriak, kita pun teriak, tak payah. Sebab kita tahu cerita Hindustan, last kali Inspektor Sahab mesti menang. Inspektor Sahab mesti sampai. Last kali naik Land Rover sampai 10 orang polis turun, bawa tongkat lagi, zindagi hat, exafer hat, orang tangkap betul dia. Jadi sebab tu saya tak tengok dah. Baru ni depa suruh tengok cerita Sanggam, saya tak tengok. Saya duduk di Kuala Lumpur, depa telefon, "Ustaz, Sanggam." Tak payah. Saya dah hafal dah. Word by word saya hafal. Tak payah tengok dah. 3 jam buang masa. Baik saya baca Quran, baik saya tidur, baik saya ceramah. Saya dah tahu dah kesudahan dia. Gopal tu mesti mati, tembak, bunuh diri. Nak apa lagi saya kata? Saya tahu dah cerita Sanggam. Lagu dia semua saya hafal. Hero duduk di atas pokok tu main, main pipe tu, duduk menyanyi. Hero yang duduk menari di bawah lalu sungai. Saya hafal dah. Tere mengki gangga, o mere mengki jamnata, bolo rada bolo Sanggam, hoga ki nahi. Bolo rada bolo Sanggam, hoga ki nahi. Nahi, kabhi nahi. Ten ten ten ten ten ten. Hafal lah tu. Jadi saya rasa saya tak perlu buang masa dah tengok. Semua saya hafal dah. Lagu Raj Kapoor main, main accordion. Oh, accordion tu. Hardil jo pyar karega, gogana jayega, divana se pelo me penjana jayega, divana. Teng teng teng teng teng teng teng. Piano pula. Saya hafal. Oh, waktu depa main dalam boat, main dari tasik naik boat, Raj Kapoor pakai baju warna putih naik boat. Oh mehe buba, o mehbuba tere espas hi, o meri. Apa? Oh, lagu waktu depa bergaduh, dost dost nara pyar pyar nara, zindagi hames tera ek sabar nara, ek sabar nara. Ting ting ting ting. Saya hafal. Hafal bukan setakat hafal, tahu makna. Dost dost naraha, pyar pyar naraha, kawan kawan sudah menghilang, kekasih hati pun dah nak lari pi dah. Kita bukan setakat faham. Faham tuan-tuan. Kebi kebi meredil min khayal atahe, kadang-kadang aku merindu mengkhayalkan dirimu, khayal atahe. Huh, nanti kita buat kursus bahasa Hindustan guna lagu Hindustan. Mesyair to nehin, mekafar to nehin, measyik to nehin, mesyair to nehin. Saya bukan seorang penyair. Measyik to nehin, saya bukan seorang pencinta. Mekafer tonehin, saya bukan seorang penipu. Megel ye hesi jab sedika teneneng. Sagi hujan turun cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor dua, Nabi kata kalau tak mau cakap yang baik-baik, diam. Susah ke diam? Ui, susah. Mulut orang yang tak beriman senang cakap. Celaka betul. Orang duk mengaji bunyi tok tek tok tek kereta siapa tak? Nak buat macam mana dia nak bunyi tak tahu. Tuan dia lagi susah hati tu, tak mana salah pula tu. Jadi kita tak usah kata apa. Diam. Diam. Relax. Anak kita kuat teriak, relax. Kadang-kadang kita marah anak kita kuat teriak, ya Allah, asyik aku tidur han teriak, asyik teriak aku tidur. Tuan-tuan, pasal apa nak marah budak teriak? Budak teriak tu menghapuskan dosa kita. Bila kita dapat anak, bila kita dapat anak kuat teriak, teriak tak berhenti. Pasal apa ni ustaz? Minta ubat yanu tak mau, minta jampi ni tak lega. Tuan-tuan, budak-budak kalau dia teriak mesti dia ada sebab. Kok telinga dia masuk lipas, dia nak habang tak reti. kok-kok dia kembung perut, tu dia teriak. Kok-kok dia sakit, dia teriak tu mesti dia ada sebab, tak dia lapang. Sebab tu kita jangan maki budak. Yang kedua, dia kata, ustaz, memang tak ada lipas dalam telinga dia, ustaz. Saya suluh dengan torchlight lah. Lapang pergi dalam tu. Saja budak ni jenis ni. Dah, bukan jenis tu. Jenis hang. Waktu hang muda-muda bercinta dulu, hang bawa isteri hang pergi mana? Apa yang kita buat masa belum kahwin, dia mempengaruhi anak bila dapat anak. Kadang-kadang anak kita duduk meragam, anak kita ni duduk kuat teriak. Waktu kecil dia teriak tak berhenti. Mak tak boleh tidur, pak tak boleh tidur. Kadang-kadang Allah nak hapuskan dosa, Allah bagi anak kuat meragam. Cuba tengok balik, waktu kita bertunang hari tu, kita bawa tunang kita pergi mana? Ha? Pergi mana? Cuba tengok, ingat balik. Melekat dua-dua orang naik motor RXZ, naik motor ESP, dua-dua duduk larangkan motor. Masya Allah. Kesan dia bila dapat anak, melekat dua-dua orang. Ya Allah, nampak sekepin dua-dua orang. Bila dah menikah, seorang duduk depan, seorang sit belakang. Nampak macam batu nisan je lah. Macam kubung pula dah punya renggang. Kesan daripada kita buat benda tu waktu haram, sekarang dapat ke anak. Waktu kita bercinta dulu, segala pulau kita bawa. Pulau Pisang, Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, pulau sana, pulau sini. Bila dah kahwin, itulah kesan dia. Saya pesan pada adik-adik yang belum kahwin, yang mana nak kahwin, yang mana duk bercinta, waktu bercinta ni tak usah dating, tak usah berjalan pergi mana-mana. Pi Jitra Perit ke, Jitra Mall ke, tak payah pi. Tak payah pi Langkawi waktu bercinta. Nanti lepas kahwin, waktu halal, pi Langkawi. Seronok. Tapi kalau dah berjalan semua belum kahwin, ajak pi Langkawi tak seronok dah. Abang, kita pi Langkawi nak. Pi buat apa aku cemuih tu dah. Waktu kita bertunang 60 kali pi tu dah. Abang, kita pi pula Pangkor nak. Tak dapat saya jom nanam pi buat apa. Masa kita bertunang 2 kali pi tak cukup lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan nak rasa seronok, pergi lepas kahwin. Bahagianya tuan-tuan. Dan anak tu insya-Allah dia tak meragam. Anak tu jadi baik. Ni. Sebab tu bila tengok anak kuat teriak, diam. Allah uji kita apa eh? Sabarlah. Bacalah mana patut. Tapi orang tak faham, dia kata nama berat ni. Pi mak pula mai kata nama buh apa nama ni? Mak lazim kalimi mak oi. Patutlah berat. Musaqal kan mukhafaf. Tahu rasa musaqal, patutlah tukar nama lain. Depi tukar nama pula. Nama pun mak lazim kalimi musaqal. Tak berat tuan-tuan. Memang berat sungguhlah musaqal. Tak ada kena mengena dengan nama eh. Tak ada eh. Allah nak uji kita. Bila Allah nak uji kita, sabar. Nabi kata, siapa yang Allah uji dengan sakit, duk cerita sakit pada orang, takkan sembuh penyakit dia. Siapa yang diuji dengan miskin, duk habak dekat orang, miskin lah, susah lah, duit tak ada lah, apalah, dia takkan kaya. Siapa yang diuji dengan susah, duk habak dekat orang, susah lah, dia takkan senang. Orang macam ni dia pun tak boleh cakap. Allah bagi benda itu sebagai tanda Allah sayang pada dia. Tapi dia duk cerita seolah-olah tak reda dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tak bagi langsung pada dia. Baik, itu sifat yang beriman yang pertama. Sifat iman yang pertama ialah cakap yang baik ataupun tolong dia. Jadi tuan-tuan, lepas ni tu saya duk ngumpat orang lah. Lepas ni tuan-tuan tu sedut umpat orang. Mengumpat ni berdosa tuan-tuan. Fitnah orang pun tak sah. Fitnah ni pun berdosa. Tak sah duk kata apa dekat orang. Tak sah duk kata, duk komen apa, duk kata apa pun jangan. Sebab tu saya bila dengar satu-satu benda, dengar orang cakap nu yang nu tak kena, yang ni tak kena, saya tak mau, saya lari. Besok di hari kiamat saya ada soal. Hang pun dengar sekali. hang pun dengar sekali, lebih baik saya pi hantar surat dekat dia. Lebih baik saya pi bercakap dekat dia. Lagi bagus daripada kita duk umpat di belakang dapat dosa kering, daripada kita duk fitnah pahala kita dapat dekat dia. Dia tak tahu apa dapat pahala dekat dia. Nombor dua, sifat orang yang beriman, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni mesti ada jiran. Nabi Muhammad, bila turun saja Jibril jumpa Nabi Muhammad, di antara pesanan Jibril pada Rasulullah ialah suruh buat baik dengan jiran. Asal turun Jibril jumpa Rasulullah, ya Muhammad, fal yukrim daifak, fal yukrim daifak, wahai Muhammad, muliakan jiran kamu, muliakan jiran kamu. Sampai Nabi kata, seolah-olah jiran aku ini dapat harta pusaka. Punyanya malaikat Jibril pesan suruh buat baik dengan jiran, sampai Rasulullah kata, seolah-olah jiran ini nak dapat harta pusaka. Subhanallah, Masya Allah. Cuba tuan-tuan tengok jiran kita sekarang. Tuan-tuan ni duduk di Kedah, duduk di kampung macam ni, seronok lah, mana ada pagar. Kita duduk di kampung ni, jiran tak ada pagar, alhamdulillah. Kita hak duduk di Pekan ni, pagar tinggi pada orang lagi. Kena naik tangga nak bagi bubur kacang. Sampai tak kenal jiran. Tapi kita duduk di kampung macam ni, ya Allah, cuma rumah tereh aja jiran seronok. Jiran rumah tereh, nama rumah orang Kedah sebut low cost, orang putih sebut low cost, tuan-tuan Kedah sebut low cost, rumah low cost. Yang tu seronok, punya rapat, jiran sebelah bisik pun dengar, jiran sebelah gaduh pun dengar, jiran sebelah berak pun dengar, tuan-tuan. Elok jatuh berak pum, dengar. Subhanallah. Jiran ni tuan-tuan, ada yang kata 40 depan, 40 kiri, 40 kanan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Itu hadis daif, bukan hadis yang kuat pun. Tapi taklah salah mengambil hadis daif itu sebagai satu ilmu, satu pengajaran. Yang dikatakan jiran ialah orang yang berhampiran dengan kamu, orang yang berhampiran dengan kita. Ini jiran. Nabi suruh buat baik dengan jiran. Cuba tuan-tuan tengok air limbah tuan-tuan. Air limbah tuan-tuan sekarang pi ke rumah siapa? Rumah kita atas bukit, rumah jiran bawah bukit. Air cak kita tu pi rumah siapa? Jaga-jaga tuan-tuan, jangan menyakiti hati jiran. Longkang rumah jiran kita bersih, longkang rumah kita kotor. Tersumbat longkang di rumah kita, nyamuk Aedes bertelur membiak. Dengan sebab bertelur membiak, pergi ke rumah jiran, jiran masuk hospital. Dalam hadis ni Nabi nak sebut orang yang beriman, orang yang ingat pada jiran, orang yang muliakan jiran, orang yang kasih pada jiran. Kalau dia kasih pada jiran, dia sayang pada jiran, dia hormat pada jiran, segala benda yang dalam rumah dia, tak ada benda yang boleh membuatkan penyakit pada jiran. Di rumah dia tak ada tin yang bertakung air. Di rumah dia tak ada pasu bunga yang bertakung air. Kerana daripada sini boleh terbit nyamuk, daripada sini boleh datang nyamuk. Jiran yang baik, dia jaga rumah dia supaya tak ada penyakit, supaya rumah jiran dia juga selamat daripada penyakit. Tapi banyak orang dia tak peduli, lantakku lah rumah aku. Aku nak bubuh tin ke, aku nak bubuh tayar getah ke, mai penyakit ke, peduli apa rumah aku. Anak aku nak press motor, nak test exhaust, lantak dia lah rumah aku, lantak dia lah motosikal aku, yang jiran aku bisin pasal apa. Ini nama dia orang tak beriman pada Allah. Tuan-tuan tengok cerita seniman bujang lapuk tu. Mereka duduk di rumah kongsi-kongsi. Piramli Sudin balik. Duh, nak hapai dialog filem ni, nak jadi seniman. Balik-balik pula orang main trompet. Tu main trompet tu. Bising pom pom pom pom pom pom pom, gemuk main trompet. Tengah nak baca ambil kapas bubuh, main trompet pula dah, nama dia Ahmad Bushra. Hak main trompet, hak gemuk. Sudin Ajis dengan Ramli kata, Ajis, jalan. Elah bang, siapa tu? Aminah ke? Ya bang. Buka-buka kena kelepuk pok-pok-pok kena ikat tu. Main trompet bisin orang marah. Sat lagi bergaduh pula menari kuswadinata, duk menari pula dah. Duk menyanyi joget pula. Oi, rumah kami oi. Ni saya punya rumah, kok suka saya lah. Nak pasang lagu apa pun. Ini satu contoh yang P. Ramlee buat. Yang P. Ramlee buat tentang budaya kita. Nu hak duk bawah duk press motor. Motor. Buat apa ni abang? Repair motor, exhaust dia bunyi pup pup pup pup pup. Oh, exhaust dia pup pup pup. Tak nak bunyi pup pup pup ya, kata Sudin. Patutlah exhaustnya besi. Sebab itulah dia pup pup pup pup. Gantilah exhaust buluh. Kamu pandai ke repair dia? Jangan kata pandai, menghilang pun pandai. Start-start motor terus di atas tu. Tuan-tuan, berapa banyak yang cerita P. Ramlee ni buat relevan dengan kehidupan kita. Yang ada motor, anak muda duk press, telinga dia sengit, tak bunyi apa, kita pun tak tahu. Sedap sungguh. Yang anak kecil sebelah, abang oi, pilih nasihat budak tu. Anak kita demam ni, cek pula sakit gigi abang oi. Budak tu duk press minyak pula dah. Suami dia kata, oi Din, anak aku demam, bini aku sakit gigi, boleh dah press low sikit. Lagi kuat. Saat lagi ada parang terbang ni, dia mula nak jadi gaduh lah. Cuba kita hormat jiran. Sampai Nabi kata, kalau kita buat balik makanan ke rumah, kalau ada masakan, lebihkan buahnya, lebihkan kuahnya bagi jiran makan. Sebab kadang-kadang jiran bau, tambah buah durian, bawa balik dua biji, buah laraga motor. Tayang beli buah durian, tayang kat jiran, tak bagi pula. Biji ya, makan-makan lempak ke depan. Jiran tengok, satu, dua, last kali kulit kedemuk turun ke depan. Ini bukan jiran yang baik. Jiran yang baik, kalau buah dua biji, baik dia singgah kat jitra, dia berhenti buah pokok, dia makan anak beranak. Makan. Dua biji balik lagi, apa kata jiran dengan bau lah apa lah. Kan bagus. Tak ada apa. Ini dia sifat yang bagus. Ini tidak. Buat balik tak bagi kat jiran. Jiran ni Nabi kata, belum beriman orang yang tidur lena dalam keadaan kenyang, sedangkan jiran sebelah rumah dia kelaparan tak boleh tidur. Tuan-tuan nak pi umrah, tuan-tuan nak pi Mekah, rumah jiran tuan-tuan terbakar, sanggupkah tuan-tuan pi umrah? Kali ke 10, kali ke 5, rumah terbakar, tinggal sepeda ya Allah. Larilah ya Allah, rumah terbakar, rumah terbakar. Terlupa nak pakai kain. Hak isteri ni berkemban, dah mek tolan, mujuk mek tolan. Lah, sabarlah, sabarlah. Bagi air mineral sebut tu. Sabar, sabar, sabar. Minta maaf lah, tak boleh tolong. Besok nak pergi, ni Mekah lah ni. Pergi buat apa Mekah? Bukan mesti haji. Ni umrah. Kali kelima ni, minta maaf lah, sabar lah. Orang yang beriman, dia tak pergi Mekah. Saya cadar, saya nak pergi umrah. Tapi tengok rumah hang terbakar, RM10,000 ni saya pergi kat hang. Kau nak buat rumah baru. Tu sifat orang beriman. Sifat orang beriman, dia ambil baju dia, hadup sidai yang elok-elok tu, pi bagi kat isteri dia. Ni kat anak oi. Baju saya ni elok-elok ni, saya tak pakai lagi, ambil lah. Ambil lah buat. Sat lagi mai kawan ni pula, saya akan bagi awak papan untuk buat rumah, kayu buat rumah. Saya bagi batah, saya bagi simen, saya bagi ayak, saya bagi pasir kah. Ni sifat orang beriman, baru dia rasa tenang. Ini diberinya kotak bila rumah terbakar, yes. Pak saya apa? Yes mak. No, baju mak lama tak pakai banyak lagi. Boleh bagi kat dia. Tu, spender besar ni tuan-tuan. Seluar dalam tu dia out. Yang ni yang saya kutip. Saya kata siapa yang nak bagi pada bantuan ni, saya akan sumbangkan. Siapa yang nak bagi boleh hantar kat sekolah. Berkotak-kotak hantar, berven-ven. Saya ni kena tapih dulu tuan-tuan. Buka selai-selai hak saya jumpa, seluar dalam besar ni. Ni bukan Syekh orang Malaysia ni tuan, ni Syekh Rikishi. Ni Syekh-syekh ni big show apa semua ni. Gamuk dia bagi tu tuan-tuan. Syekh siapa tu? Kalau pakai seluar dalam jenis tu kena ikat macam kain pelekat gulung baru boleh. Sampai hati dia bagi apa punya ni? Tuan-tuan, kita ni duduklah satu kampung. Tak usah duduk pecah belah lah. Kita jadi bersatu hati, kasih mengasihani. Sebab Nabi kata dah, tidak beriman orang yang membenci. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu, sekali-kali kamu tidak beriman, sehinggalah kamu kasih pada saudara kamu macam kamu kasih pada diri kamu sendiri. Kasih. Bila ada kematian di rumah dia, kita tunggu di rumah dia kematian tu. Mati pukul 12. Mati pukul 12 kita tunggu mayat dia. Teman keluarga dia. Hari tu jiran saya mati pukul 12 balik pada UiTM tak sampai lagi. Saya balik pukul 11.30 ceramah, saya kata awak ramai ni. Ninggal kata anak dia demam denggi. Ui, anak dia hak mana? Hak UiTM ustaz. Tu bila mayat nak sampai? Kata sat-sat tadi kat tapah dah, sat lagi sampai kot. Tak apa, saya balik sat dulu tukar baju, sat lagi kalau sampai abang. Dia pun apa ketuk pintu ustaz, mai sampai lah. Saya tunggu sampai ke subuh. Sampai ke subuh tunggu baca Quran. Duk baca Quran, tengok letih lagi berhenti sat lagi baca pula. Jiran kita. Jiran. Benda yang awal-awal nak berlaku, benda yang paling awal nak tolong kita, bukan abang kita di Pendang, bukan adik-beradik kita di Kok Diang. Jadi tak elok di kampung Sungai Korok ni tuan-tuan, di Alok Biak ni, kalau benda tak elok berlaku dekat kita, orang yang mula nak sampai ialah jiran, bukan adik-beradik kita di Alok Stang. Kalau terbakar kita ni, bomba 10 minit baru sampai. Tapi jiran akan sampai dulu. Bila kita buat musuh dengan jiran, siapa jiran nak tolong kita? Jiran orang yang paling rapat dengan kita, bukan adik-beradik kita. Adik-beradik kita rapat daripada segi nasab, keturunan. Tetapi daripada segi perhubungan, jiran dalam kampung adalah yang paling rapat sekali. Waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita perlukan, jiran adalah orang paling hampir. Tetapi sayang, jiran kita jadikan musuh. Sebab apa musuh? Ustaz tak nampak tu bendera atas rumah dia. Ustaz tak nampak atas pokok nyok dia tu bendera apa? Saya pantang tu saya. Oh. Tuan-tuan, tuan-tuan pi rumah saya waktu pilihan raya. Kalau rajin, pilihan raya dekat lah ni. Kalau tuan-tuan rajin, melawat rumah saya. Di rumah saya, segala bendera parti saya pasang. Sungguh saya tak bohong. Saya panggil yang duk pasang bendera tu, hei, main buka rumah saya sama. Saya lagi main parti ni pula, hei, pasang ni, ada lagi tu. Meriah rumah saya tuan-tuan. Ustaz belah mana Ustaz? Tak tahu. Apa tengok lah sendiri belah mana. Semua ada. Siapa saya pasang semua bendera? Sebab semua adalah jiran saya. Kalaulah saya bubuh satu saya bendera, oh dia belah depa, ha payah. Oh dia ni belah sana, ha, kenuri tak panggil dah, sakit demam tak panggil dah, tak tolong dah, malah siap doa tak elok lagi. Saya tak mau macam itu. Saya adalah sahabat kepada semua orang dalam kampung saya. Dulu-dulu saya tak bagi mereka buh bendera apa depan rumah saya. Apa jangan duduk buh. Hak tahun lepas 2008 saya suruh pasang. Saya beli 4 tiang tuan-tuan. 4 batang tu saya buh. Pasang satu-satu-satu. Saya mula-mula pasang bendera warna ni. Orang lalu pun seronok tengok. Ustaz, ya, takbir. Allah Akbar. Pasal saya buh hak mereka dulu. Besok saya buh hak warna lain pula. Hak kawan ni pula, Ustaz, hidup, hidup. Kita pun hidup sekali tu. Oh, Ustaz ni belah mana? Saya kata sebab hang hijau ke, hang biru ke, biru tua ke, kita adalah saudara. Hak mengundi, nak pangkah siapa? tu hak saya. Saya tak payah bang. Tapi dalam bak berkasih tanpa mengira parti, kita satu. Dalam bak kita berkasih sayang, kita sama. Kenapa kita nak bergaduh? Orang yang ceramah, dia balik. Dia pompang, pompang, pompang, dia balik. Tuan-tuan duduk sungai korok, duduk terkorok di sini. Kalau tuan-tuan sama tuan-tuan bergaduh, siapa yang rugi? Kalau kita berpecah belah, siapa yang rugi? Bila kita mempunyai pahaman yang berbeza, tetapi bila kita mempunyai pahaman yang berbeza, tetapi apabila menyentuh soal agama, menyentuh soal kepentingan agama, menyentuh soal kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak remaja, kepentingan ibu-ibu tunggal, kepentingan masyarakat, kepentingan orang Melayu, kita adalah satu. Sudah buat dah perbandingan tuan-tuan, macam istilah jari yang saya buat di Taman Muhibah dulu ni. Perumpamaan dia macam jari kita. Ada 5 jari pada sebelah tangan. 5-5-nya berbeza bentuk, saiz, panjang, pendek. 5-5-nya mempunyai fungsi yang berbeza. Ibu jari tugas dia lain, jari telunjuk tugas dia lain, jari hantu tugas dia lain, jari anak tugas dia lain, jari kelingking tugas dia lain. Tetapi apabila mereka bekerja sama, mereka membentuk kekuatan yang sangat hebat. Dengan kekuatan ini depa boleh bajak sawah bila digenggam semua tangan. Bila digenggam semua jari, depa boleh pegang steering. Bila digenggam semua jari, mereka boleh makan. Bila digenggam segala jari, depa boleh pegang cangkui. Bila digenggam segala jari, boleh buat masjid. Masjid ni dibina apabila 10-10 jari diguna pakai. Jari pegang bata, 10-10 jari pegang bata, 10-10-nya ambil simen, plaster, ikat bata. Dia gunakan 10-10 jari, 5-5 jari. Kalau satu jari ikat bata, mana boleh naik masjid? Kita bagi warning dekat tukang. Hampa nak pegang bata, bancuh simen, pakai satu jari je. Agak-agak boleh bancuh tak tuan-tuan? Nak bancuh dengan mulut? Bancuh mulut. Tak siap masjid kita. Sebab tu kita kena kasih sayang, muhibbah, cinta. Bagaimana nak melahirkan perasaan cinta? Orang sekarang perasaan cinta sudah hilang. Sudah hilang. Yang ada sekarang ni ialah perasaan benci membenci. Cuba kita wujud perasaan kasih, cinta. Saya dah 2 hari saya tak balik ni. Duk teringat pada anak-anak, terutama maknya. Semalam saya di Perlis. Saya tak balik. Pagi tadi saya di Bukit Raya sampai ke Kuala Kedah. Petang tadi saya di Erar Edar Marketing dekat Jitra tu pukul 3 sampai pukul 5. Saya tak balik. Makan nasi tadi dekat kedai nasi ayam Tak. Dekat Jitra tu Tak. Nak tengok apa benda? Tak. Saya suruh pembantu saya dengan Pak Ngah saya masuk dulu. Saya jenis masuk kedai lambat. Saya tak suka masuk awal-awal. Saya duduk tu makanan sampai baru saya duduk. Saya masuk dalam kedai tu. Rasa macam pernah dengar suara ni. Tapi di mana ya? Rupa-rupanya mereka pasang CD Ustaz Kazim. Saya tengok dia, rasa macam pernah tengok orang tua ni. Rupanya saya. Saya duduk tu, budak nak baca kopi. Dia baca kopi duduk tengok muka saya. Tengok CD, tengok saya. Tengok TV, tengok saya. Dia main hantar ayat tu letak. Dia tengok CD, tengok saya lagi. Saya kata, muka serupa saya kata. Tapi bukan saya tu, muka serupa. Dah, ni Ustaz Kazim ni, kenai. Tak pakai piah pun kenai. Saya tu tak tahu glamour kot tuan-tuan. Hak duk makan saya tu, duk cuek laki dia. Abang, tu. Dia tengok saya, tu, TV, tu, tu, kata dia. Aku lemah perut tuan-tuan. Saya nak makan pun susah. Saat lagi hak main hak duk sebelah saya ni, dia tengok TV saya, dia tengok saya. Saya nak suap makan ni, saya tengok dia. Sampai kena cakap macam itu. Makan, makan, makan, makan. Dia tengok, lemah. Oh, saya tanya toke kedai tu, rupanya tiap-tiap hari pasal CD saya. Tahniah lah. Mujung lah. Dah bagus tuan-tuan. Bukan pasal CD saya dipasang. supaya orang yang mai makan nasi, orang yang mai makan restoran dapat ilmiah. Yang selalu duk tengok bola, yang selalu duk siarkan cerita orang putih. Sekarang kita duk cerita tadi depa pasang bab semayang. Perkara yang membatalkan dalam semayang. Tadi depa duk ajar bab, saya baca bab tadi cara nak masuk masmuk. Tu yang ada sahabat saya beritahu di Langkawi baru ni. Dia sembahyang pakai kempleh kad, asal seluar panjang. Bila nak sembahyang, buka seluar panjang, pakai kempleh kad. Seluar panjang tu tak di sebelah. Dia mu sembahyang lah. Seorang. Mai pula orang nombor dua, nak jadi makmum dengan dia. Nak ubah seluar tu ke depan sikit. Kawan ni tengah tahiyat, dia cekok tangan kawan tu. Oh, nak curi lah. Nah. Tu tuan-tuan nak buat lagu mana tu, dia cekak ni, tahiyat atas dia cekak. Dia bukan nak curi, dia nak tumpah sembahyang. Apa pasal seluar hang duduk atas tu, dia nak ubah sikit. Hamba ni kata, ha ni dia, dia main nak curi dompet aku dah. Tu lagu mana tuan-tuan, sampai habis salam tu dia heboh, ni nak curi ni. Tu nak kata apa? Sebab tu kena belajar. Kena belajar lah bila letak seluar di situ, hang nak masuk lagu mana. Ni sensitif ni, dompet ada, kad kredit, debit kad, handphone dalam seluar ni hampir tarik ke tepi pula. Siapa pun tuduh. Tapi yang heran, dia cekok tangan tu, yang relax tu, sampai cekok sampai habis salam tu kan. Kawan tu tak kelam kabut. Sebab tu kena belajar. Kadang-kadang yang main makan di restoran, dia tak boleh main mengaji macam kita. Dia banyak kerja. Waktu makan tu dia boleh berhenti, dia dengar. Waktu makan tu dia boleh berhenti, dia dengar. Sampai sejuk nasi dia, baru dia habis makan balik. Dia dapat ilmu. Alhamdulillah. Masjid tuan-tuan ni pun kena buat macam ni lah. Tak payah nak buat ceramah dalam masjid pun tak apa. Tak apalah, tak dapat sunat iktikaf pun tak apalah. Buat ceramah macam kita ni. Sebulan 6 kali pasang skrin. Dua-dua belah ni pasang skrin. Tayang cerita yang baik-baik. Tayang dekat skrin, layar skrin ni, tayang cerita yang baik-baik. Saya rasa seluruh anak kampung ni mai. Anak remaja ke, anak apa ke, mari tunjuk. Tunjuk macam mana gambar peperangan. Akibat daripada bergaduh, cuba tengok. Ni gambar ni kita ambil di Bosnia, Herzegovina. Tengok macam mana tentera Serbia potong kepala orang Islam. Diambilnya buntuk senapang dia, dihentaknya senapang ni kepada kepala orang Islam. Kemudian diambilnya otak, dibaginya anjing makan. Tunjuk akibat daripada orang Islam tidak mengamalkan Islam. Cuba kita tengok. Biar budak-budak tengok, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takut. Tunjuk gambar kubur, tunjuk gambar orang mati, tunjuk gambar accident. Mak rempik yang putih kaki, tunjuk gambar dia. Ada satu saya tengok gambar video perempuan aksiden. Kawan dia putih dua, hancur kena gilis lori. Dan dia pula putus kaki. Dia tak perasan yang dia putih kaki. Orang duk payung dia, duk tunggu ambulans. Dia tak perasan yang dia tu putih kaki. Dia duk perasan, dia duk teriak kawan dia mati hancur. Yang dia tu kaki duk belah sana, dia tak nampak. Lama-lama dia duk tengok kaki tu, baru dia tengok dia punya tak ada. Baru pengsan tuan-tuan. Kena tengok, tunjuk. Bila tengok gambar-gambar macam ni tuan-tuan, saya rasa semua anak muda akan main masjid. Kita kena buat tuan-tuan. Masjid ada duit. Duk simpan buat siapa? Masjid RM230,000. Beli skrin, letak sini satu. Kalau ustaz tak main, pasang CD Ustaz Kazim, tak apa. InsyaAllah. Supaya datang sifat kasih sayang. Sekarang ini sifat cinta tu dah tak ada. Dia sakit. Hang tak boleh tengok dia sakit. Tengoklah esok lusa, tak mati lagi lah. Dia sakit pun jauh pada perut. Jangan cakap macam itu. Abang tak boleh tengok ke depa nak esok nak menikah anak tu, tak boleh tengok. Tak payahlah nak menikah tu pun. Abang tak boleh tengok, kata anak dia jatuh motor. Eloklah, awak laju sangat. Kenapa cakap macam itu? Itu namanya tak cinta. Sesuatu yang kita cinta, kita ingat pada dia. Tuan-tuan kena ambil Ahmad Mahmud dengan Julie Sudiro tu. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sekata sehati sejiwa, sebab cinta bahagia. Kan seronok tuan-tuan, tenang je. Perasaan cinta, sayang sayang adik Allah sayang, penghibur hati bimbang. Sampai satu perasaan cinta baru seronok. Salah satu nak dapat cintanya ialah muliakan jiran. Muliakan jiran. Walaupun dia jiran, apa salahnya bagi kak kahwin itu kak yang cantik? Kita yang jiran, kak putus stek. Yang hak jauh-jauh nu kak hak print. Putus stek tu pun sak kelabu, sak tulisan naik ke atas bengkok. Apa asal dengan jiran kita tak hormat? Jiran dulu yang patut bagi. Dia nombor satu. Ni, aku bagi ke hang. Hang orang paling awal aku jemput ceramah. Aku jemput kenduri aku. Orang nombor satu. Kalau kita muliakan jiran tuan-tuan, kita hormat dia. Hormat anak dia. Hormat isteri dia. InsyaAllah. Sebab tu Nabi kata orang yang paling jahat, orang yang berzina dengan isteri jiran. Suami dia pi buat kerja, dia kerjakan isteri kawan tu. Laki-laki yang paling jahat ni, Nabi tanya, siapa laki-laki paling jahat? Nabi kata yang tak sembahyang. Nombor dua, yang tak bayar zakat. Nombor tiga, yang berzina dengan isteri jiran dia. Masya Allah. Nombor satu yang paling jahat, Nabi kata apa? Hak tak sembahyang tuan-tuan. Tuan-tuan ada menantu tak sembahyang, jahat tu. Walaupun dia bagi sebulan 500. Berah ni sekampik tak main lah, 10 kampik. Dipikulnya berah buat balik rumah mertua dah. Mak ni, berah mak ni. Tak payah makan, tak payah beli, sebulan punya berah. Loh, baiknya menantu aku tak sembahyang, jahat. Dia baik ustaz, oi, tapi tak sembahyang ustaz, oi, jahat. Tu jahat. Jangan tuan-tuan kata baik. Duk tengok bola sampai tak sembahyang. Duk tengok gusti sampai tak sembahyang. Duk mancing sampai tak sembahyang. Jahat. Walaupun janggut dia jela panjang. Walaupun kepiah atas kepala, tak sembahyang. Jahat. Nombor satu Nabi kata. Nombor dua siapa Nabi kata? Hak tak bayar zakat. Padi dah dikutip, dah tolak hasil upah, tolak baja, tolak racun, tolak segala mak neka, bersih berapa? Zakat. Tak ada paksa ya, zakat, zakat, zakat apa? Aku teruk je, zakat pula dah. Jahat. Hang punya paksa, tak mau membayar zakat, Allah datangkan banjir, seluruh kampung kami banjir. Tuan-tuan ingat dengan sebab dia seorang tak bayar zakat, dia seorang akan banjir. Padi dia seorang akan kena bom. Adakah padi dia seorang jadi padi perak dia seorang saja kah? Dia punya paksa tak bayar, habis satu kawasan ni tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok ada sahabat kita tak bayar zakat, tu imam kena main peranan. Dalam khutbah kena sebut. Kita lagi 20 hari ni kita nak tuai ni. Ni saya pesan ni. Walaupun tak ada dalam teks khutbah ni saya nak pesan ni. Bayar zakat. Pesan. Saya pun nak bayar zakat juga. Ni khutbah ni walaupun tak ada, tapi saya tambah nak tangkap-tangkap ni lah. Esok hampa tak bayar zakat dengan padi-padi saya, esok kena bom sekali. Kena cakap tuan-tuan oi. Sebagai peringatan. Yang ketiga Nabi kata manusia yang jahat tu siapa? Yang menceroboh isteri jiran dia. Diskodeng isteri jiran dia. Dia mengendap makcik limah isteri jiran dia tu. Jahat. Dia tahu waktu suami dia pergi ke laut, dia tahu. Bila suami dia nak balik, dia tahu. Masa tu dia buat jahat dengan isteri hamba Allah tu. Sepatutnya dia jaga isteri dia. Dia jaga isteri jiran dia ni. Tak, tapi dia berjahat. Nabi kata nombor tiga paling jahat. Selepas orang tak sembahyang, selepas orang tak bayar zakat. Masya Allah. Nabi letak kemuliaan jiran. Jadi tuan-tuan, tak kita ni sempena nak sambut Maulidur Rasul ni, kita ambil jiran Nabi, perangai Nabi. Nabi ni bila dia semelih kambing, ada kambing ni Nabi suruh hantar pada jiran-jiran dia, khususnya jiran dia yang menjadi sahabat kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tu sampai Siti Aisyah nak cemburu. Apa Rasulullah ni? Sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Duk ingat hak mati kita, hak hidup tak ingat. Aisyah komplain. Kata Rasulullah, macam mana aku tak ingat Khadijah? Dialah yang bersusah payah mengembangkan Islam. Dia yang bersusah payah mempertahankan Islam. Waktu semua orang boikot aku, berapa orang saja yang ikut aku, dia yang bantu aku. Macam mana aku nak lupa pada dia? Jiran-jiran dia, kawan-kawan dialah yang bersama aku. Sebab tu aku bagi kambing-kambing ni hadiah kepada jiran-jiran kita yang terdiri daripada rakan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, kalau isteri kita mati, tuan-tuan bagi makan kawan isteri tuan-tuan. Hantar makanan pada jiran tuan-tuan yang kebetulan dia itu adalah kawan kepada arwah isteri tuan-tuan. Tuan-tuan dapat pahala macam mana tuan-tuan bagi makan isteri tuan-tuan. Hebatnya jiran ni tuan-tuan. Mak kita mati, bapak kita mati. Bila mati, kita ziarah kawan bapak kita. Pahala dia macam ziarah bapak kita waktu bapak kita masih hidup. Kalau kita ni mak mati, yang masih hidup mak saudara kita, kita ziarah mak saudara kita macam kita ziarah mak kita sendiri. Jangan tuan-tuan kata, ustaz saya, pak saya pun tak ada dah, mak saya pun habis dah, tak ada apa, ustaz saya raya pun tak ada makna tu, saya raya Kuala Lumpur. Tak balik Kedah, ustaz saya raya Kuala Lumpur, raya dengan Bangla kat KLCC, ustaz saya. Mak menakan ada lagi dah? Ada. Mak menakan Megak Dewa ada dua orang. Mak Lamek dengan Mak Tampiah. Ha, pasal apa tak ziarah Mak Lamek? Jadi lama tak jumpa ustaz eh. Segan pula eh. Itu yang Bangla tu hang tak kenal hang boleh raya sekali pasal apa? Ni Mak Lamek, mak menakan hang. Kak mak hang. Ziarah Mak Lamek macam ziarah mak hang sendiri. Masya Allah. Pahala macam tu kan ustaz? Ya. Buat balik lemang, buat balik ketupat, buat balik kuih biskut Mary, biskut bangkit, ziarah dia. Cium tangan Mak Lamek. Bukannya batal ayat semayang, bukannya berdosa. Mak menakan kita. Saya rindu dekat mak. Bila saya rindu dekat mak, saya ingat kat Mak Lam, Mak Lam. Hilang rindu saya dekat mak saya. Mak Lam teriak tu. Saya bila ingat kat arwah mak, saya ingat kat Mak Lam, Mak Lam. Mak Lam tanya ni, duit nak balik Kuala Lumpur ada tak? Tak ada Mak Lam. Alhamdulillah tuan-tuan eh. Teriak ada 20 titik ayat mata, dapat 200 lepas tol. Ini kita tak balik. Mak Lam kita, mak menakan kita. Baliklah, pak menakan kita. Tapi ustaz, pak menakan tu lah yang duk tipu ustaz. Kira padi saya tu, bendang saya patut dua relung hak saya ustaz. Dia bedai kat dia. Dia bedai dua relung tu dia dengan Tuhan. Tu dia dengan Tuhan, esok jumpa Tuhan. Tapi kita dengan Pak Lang kita, dengan Pak Long kita, dia pak menakan kita. Balik juga. Mudah-mudahan dia insaf. Mudah-mudahan dia insaf. Salam dengan Pak Long. Pak Long sihat, sihat. Padi jadi ke? Nak jadi apa? Elok nak tuai, banjir pula. Hak tahun lepas elok nak tuai, main bom pula. Habis meletup, maybe. Ha? Tak pernah hasil lagi dua relung tu. Padan, Pak Long tipu. Sehari dia semua racun muka kita tak pasal je. Tuan-tuan ingat apa hak tuan-tuan ambil secara haram ni Tuhan redha ke tuan-tuan? Kita buat modal bendang tu 12,000. Kok-kok nak dapat hasil 25,000. Tapi kalau bendang tu dibuat dengan jalan tak betul, dia ambil pusaka dengan jalan tak betul, buat keluar modal 12,000, untung tak ada. Bankrupt lagi ada, rugi lagi ada. Sebab apa? Tidak ada barakah. Kalau kita hari ini duk ambil harta yang bukan harta kita, baik pulangkan balik. Kita untung RM10, Allah ambil besok RM100 rugi kita. Ni tuan-tuan pergi masjid ni, hari ni mereka duk jamu nasi, lauk, daging semua ni. Ada hak tak bawa pinggan, yang tak bawa mangkuk, yang tak bawa tapawai, dia ambil hak pinggan masjid punya. Boh cedok nasi, cedok lauk, buat balik. Dapat pinggan buat balik. Dah 2 tahun pinggan tu tak dipulangkan balik ke masjid. Tu dia tuan-tuan. Tu empat tu kalau terbalik tu syahid. Saya ceramah di Batu Kurau sebulan sekali buat di Padang. Asal saya ceramah je lori trailer sampai. Asal lori trailer je sampai. Sekali ceramah 3 biji. Saya kata tunggu ah, lepas ni lagi sebiji. Betul tuan-tuan, mai lagi biji. Driver dia asyik angkat tangan lagi. Ustaz, dia angkat tangan lagi tuan-tuan. Ah, lepas ni tak tahu kok ada lagi 2 apa lepas ni tuan-tuan tengok. Ni baru sebiji ni. Tuan-tuan, kita untung RM1, tapi kita akan rugi banyak nak buat apa? Baik keuntungan kita, kita buat kenduri sama-sama jiran. Saya seronok sangat tuan-tuan kalau masjid ni jadi pusat komuniti kita. Tuan-tuan tak mau kan masjid ni jadi pusat komuniti? Kemah pasang sini. Di sini tempat mereka kahwin pengantin. Pengantin dengan anak-anak Melaka, tok Melaka, pak Melaka makan di sini. Tempat tu tempat duk hidang lauk, hidang nasi. Sini tempat makanan orang kampung makan. Seronok tuan-tuan. Tak payah nak buat depan rumah masing-masing. Di masjid, masuk Zuhur sembahyang. Pengantin sembahyang, hadir kedohok sembahyang, semua sembahyang. Cantiknya tuan-tuan kalau masjid ini menjadi pusat tarbiyah, pusat pengumpulan masyarakat, pusat pengumpulan anak-anak muda. Saya minta pada tuan-tuan, kalau boleh jatuh kuasa masjid, ambil anak muda jadi Bilal. Saya tengok malam ni ramai anak muda. Bukan saya nak nafikan Bilal yang sedia ada, tapi kena ambil pelapis. Latih mereka. Ambil mereka jadi Bilal, tuan-tuan. Kena buatlah. Terutamanya Mak Rempit, ambil jadi Bilal. Saya katalah dulu di Masjid Ar-Rahman, cari kepala Rempit tu. Tengok dia duduk main gitar tu, panggil dia, lepak tepi dia, duduk main gitar. Main gitar. Kalau berpacaran, banyak pantang larang. Duduk main gitar tu, duduk boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang main gitar. Tuan-tuan tepuk bau dia, cayalah bro. Pakcik tengok suara hang kelah. Kalau hang jadi Tok Bilal macam, biar betul pakcik. Takkan saya jadi Bilal pula, gila, relax lah bro. Orang macam ni kalau tuan-tuan tarik, dia ada grup dia. Grup dia semua motor punya, mat motor. Depan, belakang perkataan dia pun semua bro ya. Bro, tambah kek sikit, bro. Kalau tuan-tuan ambil mereka jadi Bilal, jangan ambil budak hak baik-baik. Memang baik dia lah, piah tak tinggal, baik punya. Ambil hak tak kek piah. Ambil hak umur panjang, cedin. Cicak jatuh, syahid tuan-tuan. Cicak hilang balance, jatuh, pak Allah, tembus. Kalau yang ni tuan-tuan boleh tarik, cantik. Boleh ke saya pakcik? Boleh. Pakcik tu lagi teruk pada hang, tahu tak? Hang kira main gitar kapak ni. Apa? Sangat pakcik dulu lead gitar, tahu tak? Tahun 60-an dulu, siapa tak kenal pakcik? Ni, pakcik ni. Ha. Tahun 70-an, siapa tak kenal pakcik? Pakcik pencin tu 80. Pakcik kena karan. Main gitar, pakcik kena karan tu, pakcik tak berhenti lah. Kalau hang nak, pakcik latih hang jadi Bilal. Pasal pakcik tengok suara hang tinggi kelah, suara hang masa emisaj. Cuba hang nyanyi tengok pakcik nak dengar. Betul ya pakcik? Betul, dengar pakcik dah dengar. Isam bilang adalah kisah cinta dua dunia. Ha, nampak tinggi suara hang tu. Hak ni hak pakcik nak jadi Bilal, biar gempak satu kampung. Pakcik dengar suara hang nyanyi lagu Mel tu. Pakcik dengar lagu hang BPR tu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelap kesai. Orang macam ni kalau jadi Bila, masya Allah. Seminggu tuan-tuan latih dia, 2 minggu latih dia, biar dia bang napah tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang hak tidur, puk bangkit. Hoi. Orang mana ni? Hak mendam tak reti tikam. Tak balik. Selalu Tok Bilal kita slow. Ha tak selalu duk ada Allah. Kita dengar pun takut. Saya kata dah di Masjid Bukhari, macam kereta pi Gustaf pi balik pi balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ni bang lagu ni? Mai hak kali ni asyhadu an la ilaha illallah. Bangkit orang tidur. Maklum hak kaki empat pun mai. Tu empat kaki walker tu empat bawa tu. Nak tengok siapa bang. Duk ngendang. Tak apa nak balik. Balik-balik pula. Tak semayang pun tentu. Nak tengok. Sebab tu peranan bila ni penting untuk anak muda. Bila dia bagi tahu dia dah dilantik 2 minggu, jubah pun dah try, kepiah serban putih tengah-tengah ni merah. Dia habak kawan dia. Wei, depa lantik aku jadi mak bilai ah. Ya, mak. Betul ya mak tu boy. Apa tak betul pula. Tu bila hang mula nak bang bila? Ni Jumaat ni. Jumaat ni hang bang. Tak apa kami pi. Seluruh mak-mak rempit kan datang tuan-tuan. 12 suku mai dah. Kita Zuhur 1:30, depa 12 suku. Bila tak sabar nak tunggu. Bila depa tengok member depa pakai jubah hitam naik tu. Tu. Caya. Ada hak panggil dia. Mat. Caya bro. Bila dia bang masuk waktu, kawan dia pekuk telinga. Aku tak percaya, aku tak percaya, aku tak percaya. Hak nganga apa ada? Malam semalam duk minum ayat ketum lagi. Betul tak saya kata dia main lagi satu nombor? Betul tak? Tadi saya kata tuan-tuan tak percaya. Saya bukan bohong nombor. Dia main tu. Dia tuan-tuan tunggu lagi sebiji lagi. Gok malam mana dia nak main kita tak tahu. Jadi kebetulan tuan-tuan. Saya ceramah aja trailer main. Saya trailer main saya ceramah. Hai, kalau budak-budak dah tengok kawan dah diangkat. Kawan-kawan dia kata, Din, apa yang kita boleh tolong Din? Mat, apa yang kita boleh buat Mat? Lama-lama tuan-tuan, yang tua-tua di Masjid Sungai Korok ni, yang tua-tua semua rehat. Susun bangku anak muda. Pasang kemah anak muda. Vacuum carpet anak muda. Terjun dalam kolah ayam, lagi dia pun suka. Semua suruh sepeda je, kedubung tu. Ni apa ingat kolam renang gambar ni. Tapi bila tuan-tuan tak bagi kepercayaan pada mereka, habislah. Yang ketiga, Nabi kata orang yang beriman pada Allah, fal yukrim daifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetamunya. Daif maknanya tetamu. Daif. Kan juru acara selalu sebut. Yang saya hormati, lagi diraikan Tuan Imam kita Haji Hassan. Yang dihormati Sahibul Fadilah Ustaz Syekh Faisal Haji Omar. Dan barisan imam. Dif tu hormat. Dif tu bahasa Arab. Dif maknanya tetamu. Satu lagi DJ Dif. Yang tu bukan tetamu. Itu pun lebih kurang gitu juga lah. Dif, sesiapa yang beriman pada Allah, muliakan tetamu dia. Tuan-tuan sekarang tetamu Allah ni. Tetamu Allah, datang masjid Allah, datang rumah Allah, tetamu Allah. Jabatan kuasa menyediakan kerusi, lampu, kipas, nasi. Hebat jabatan kuasa masjid. Hebat penganjur malam ni. Dia memuliakan tuan-tuan. Sebab ada jabatan kuasa masjid yang dia tak peduli. Tak peduli tetamu. Sampai nak gantung poster, nak tampal poster pun dia tak bagi. Ni mai apa eh? Ni nak tampal poster ceramah Ustaz Kazim. Tak. Tampal pokok. Dia marah orang nak tampal. Subhanallah. Ada yang tak bagi tampal kat whiteboard, dia suruh letak atas dinding, atas lantai. Kita jawab sekejap kita atas lantai, terbang tiup angin. Ambil batu sendai lah. Tak macam tu tuan-tuan. Kan mereka tu tetamu Allah. Mereka nak mai, nak imarahkan. Sebab tu kalau ada jemaah tablet, mai masjid kita, tetamu Allah, muliakan. Sebab ada jatuh kuasa masjid, pelekat, tablet, tak dibendakan tablet. Tu tulis tu, jemaah tablet, tak dibenarkan tablet di masjid ini. Lah, kan depa nak imarahkan masjid, kita pun tak boleh tidur di masjid. Kita tak boleh iktikaf, depa boleh iktikaf 3 hari, biar pi lah. Cuma warning, pesan. Hampa basuh pinggan, nasi-nasi tu bagi bersih lah, pesan. Hampa nak tidur di masjid boleh, kami tak kisah, tapi bayarlah pi sikit. Dan sekarang ni tablet pun faham, dia tak tinggal gitu lah, dia bagi duit, nah 500 upah kami guna ayak, guna api pun semua. Depa pun faham, jangan marah, ni tetamu Allah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita masjid ada rumah tetamu cantik, rumah tetamu cantik kita buat. Siapa-siapa kenduri ada rumah tetamu dia, siapa nak main ceramah ada rumah tetamu dia. Malam ni saya main pada Ipoh ni tuan-tuan, main pada Perleh, main Ipoh pi Perleh, Perleh pula nak duduk jalan, pasal tak ada tempat pi tu, pi Kuala Kedah jalan, pi Megat Dewa tadi tengok, pasal apa? Pasal tak ada tempat nak duduk. Nak sewa hotel boleh, tapi nak buat apa? Duduk saja lebih baik saya berjalan. Kalau rumah tuan-tuan, masjid tuan-tuan ada guest house, ada homestay, ada rumah untuk tetamu, saya main duduk masjid boleh, iktikaf boleh, semayang. Ni kita kena buat. Bila sebut rumah Allah, kita ra'i tetamu, tandah bersih, tandah bersih. Tadi saya singgah semayang Zuhur tadi, ya Allah, hei, pasal tak ada pilihan tuan-tuan, tak ada pilihan, pejam mata juga tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nak sebut ya Allah tak boleh, punya kotor. Di mana kita nak raikan tetamu-tetamu Allah? Jadi kalau tetamu tu tetamu Allah di masjid, tetamu kita di rumah, bagaimana raikan tetamu? Kata Nabi, bagi makan yang paling baik sekali, makanan dalam rumah. Yang kedua, kalau dia nak tumpang tidur, bagi dia tidur. Yang ketiga, tunjukkan dia mana tempat solat, mana kiblat. Jangan sampai dia tanya, kiblat belah mana atau? Mari belah situ. Tak tahu hari ni belah mana atau? Hei, kiblat boleh tukar-tukar enggak? Oh, dia tak tahu. Tuan-tuan kena habang dekat dia, tandas hujung sana. Haji, tandas hujung haji lah. Kena habang pula, tandas tu tandas duduk, bukan cangkung. Tandas jenis duduk. Dia tak faham, dia pergi cangkung atas tandas duduk, terjerlih kaki masuk dalam tu. Bomba mai tuan-tuan. Petang tu bomba mai. Tak siapa tu. Kaki jatuh dalam jamban. Malu tak tuan-tuan? Orang suruh duduk, dia duduk cangkung situ. Pecah jamban tu. Kena habang, pak cik, ni bukan untuk duduk cangkung. Yang ni untuk duduk. Setengah orang dia tak reti, dia geli. Sebelum aku duduk, siapa duduk? Dia duduk fikir aku tu. Ih, geli aku. Tu yang dia berdiri dah tu, diri terus tuan-tuan. Jadi kita kena habang, tetamu kena ra'i. Nombor 6, kena layan dia bercakap. Jangan dia bercakap banyak patah, tuan-tuan balas patah. Tuan Haji apa khabar Tuan Haji? Baik. Isteri Tuan Haji pergi mana? Mati. Duduk seorang? Anak-anak duduk mana? Duduk sana. Balik tak dia buat? Kadang. Tu masak siapa masak? Sendiri. Ini tetamu yang tak elok dengan suara besar dia. Dia kena cakap lebih pada tetamu. Tuan rumah macam ni tak elok. Tuan Haji apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Sihat lagu tu, sihat orang tua. Kena pula bini mati, tak apa sihat lah. Barulah seronok nyembang. Tuan Haji umur berapa lah? Eh tua, 72. 72 boleh kahwin ke Haji? Cadang gitu. Orang tak mau pula. Barulah seronok nyembang. Ini sepatah-sepatah. Saya pergi di Kuala Lumpur, nyembang macam tu. Saya jumpa kawan saya, pak dia main nyembang. Ni rumah Tuan Haji, Tuan Haji ni? Rumah Allah. Ya, ya, ya, ya. Menung tuan-tuan. Saya menung. Tuan Haji duduk berapa orang? Seorang. Duduk pegang tasbih. Lala saya tak nyembang dah, saya menung. Nasib baik ada handphone teman setia anda. Hantar mesej kat kawan lagi bagus tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tetamu datang rumah, handphone ni kena tak di bawah. Orang yang baik ialah orang yang menyembang dengan orang depan kita. Sekarang ini berapa banyak orang bila menyembang dia suka pegang handphone. Kawan tu duk menyembang, dia duk balas SMS, dia duk balas SMS. Ini nama dia orang tak hormat. Tak handphone apa kek menyembang. Silentkan dia menyembang dengan tetamu yang depan rumah kita. Kenapa yang tetamu ni Nabi suruh layan? Sebab dia menghapuskan dosa. Tetamu datang memberikan pahala. Tetamu datang memberikan rezeki. Dan tetamu datang, dia kutip dosa-dosa kita, dia buang di tengah jalan. Satu hari Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Sahabat Nabi ni pesan pada anak-anak, jangan jawab. Shhh, jangan jawab. Jawab pelan-pelan. Waalaikumsalam. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata tak ada orang. Nabi pun balik. Kawan ni buka pintu kejar Nabi. Rasulullah, jangan balik. Saya ada. Kan kamu tak jawab salam. Aku ingat kamu tak ada. Saya ada. Saya jawab salam Rasulullah, tapi saya jawab pelan-pelan supaya Rasulullah tak dengar. Kenapa jawab pelan-pelan? Sebab salam Rasulullah tu doa. Kalau sekali saya jawab, Rasulullah tak bagi salam dah, dah tak doa dah. Sekarang Rasulullah bagi tiga salam, tiga kali doa untuk saya. Alhamdulillah. Sampai macam tu tuan-tuan. Kita hari ni bila salam pekuk mulut anak. Assalamualaikum. Pekuk mulut. Jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Kita marah tetamu mai. Assalamualaikum. Mari pula dah. Mulut tak buka, kancing gigi, tapi bunyi suara. Mari pula dah. Aku nak tidur macam ni lah mai. Pasal apa cakap macam itu? Diam, tak mau jawab. Anak keluar. Ayah ada, tapi dia saja cakap tak ada. Saya lagi aku sepak budak ni pula. Jangan buat macam itu tuan-tuan. Sebab tu kita kalau nak jadi pemimpin, pintu sentiasa terbuka. Saya ni bukan pemimpin, saya ustaz ya. Pukul 2 pagi, 3 pagi, orang ketuk pintu. Dia tetamu, saya buka. Buka pintu, pintu pagar tak buka. Ya, apa masalah? Ustaz, anak saya masuk hantu ustaz. Confirm hantu. Confirm ustaz wei. Duk meracau sekarang, tolonglah ustaz. Tunggu ustaz, saya tukar baju. Pi duk pegang pisau. Pegang pisau. Nak bunuh diri. Saya pakai baju purple. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi baju purplemu menjadi pujaan hatiku. Hei, masuk hantu apa boleh kenal baju purple? Pukul 3 pagi tuan-tuan. Kena layan. Layan. Sabar. Sabar je lah. Pukul 2 pagi isteri datang, ustaz, suami saya mengamuk ustaz, habis dia nak diparang di kapoknya kami ustaz. Saya pakai jubah, tunggu ustaz. Pakai jubah, buka pintu pagar, tunggu ustaz. Kalau lari payah pakai jubah, masuk balik, tukar seluar panjang. Saya sampai rumah dia kapok, kapok tuan-tuan. Saya kata, Abang Haji, sabar Abang Haji, sabar Abang Haji. Buang kapak. Mendemek sudah melampau, ustaz. Demek sudah melampau. Bulu roma saya naik, tuan-tuan. Bunyi suara dia macam rimau. Demek sudah melampau, ustaz. Demek. Yang anak-anak ni semua lari orang kampung, duduk kumuh macam tu. Macam cerita Hindustan. Saya duduk di pintu pagar rumah dia, saya baca doa apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mbuh. Dia lempar kapak. Ustaz, dia nak peluk saya. Saya pi peluk dia, dia pakai kain tola ya. Sambil saya peluk dia, kapak dia sesepak ke tepi tuan-tuan. Buatnya dia peluk-peluk, ustaz, pak dia bagi kita. Innalillah kita kan. Dia jiran, kita tolong dia. Selesaikan masalah orang. Ini orang baik. Dia tetamu kita, selesaikan. Saya macam mana orang datang pun tuan-tuan, tolong selesaikan. Tak ada tak macam mana pun ada yang kosong pun jadilah dia tetamu. Ustaz, tak payah jamu-jamu ayam, tak payah ustaz. Tak payah, susah. Air kotak aja. Benda duk ada dalam peti air. Tandang tak payah tu pun dua kotak tentu. Ni ustaz tak mau ke? Tak mau saya ambil. Ambil lah. Dalam tak mau tu. Sebab tu tuan-tuan, bila tetamu datang rumah kita, ingat dia memberikan pahala. Dia dapat pahala. Dia bagi pahala pada kita. Allah bagi pahala pada kita melalui tetamu yang bawa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak jadi tetamu, jangan nyusahkan tuan rumah. Pergilah rumah tuan rumah, bawalah benda. Ni pergi rumah tuan rumah kosong. Mak, kami datang nak makan. Tu ialah Maggi dulu. Kalau dah tahu nak makan Maggi, bawalah Maggi. Bawa. Bawa beras tu, pikul beras. Hui, hui ya hui, bawa beras. Sekarang kita ada handphone, telefon. Ni besok kami cadang nak main rumah, boleh tak? Boleh tak? Kita bagi tahu awal supaya dia buat persiapan. Jangan nyusahkan dia. Tengok anak-anak dia, ambil duit bagi dekat anak-anak dia duit. Kalau anak dia tu kecil, bagi pada mak dia, bagi pada bapak dia, sedekah untuk anak-anak. Kalau bagi kat hang tak payah, hang dah besar lah, untuk anak-anak kau bagi kat hang. Ambil tuan-tuan, ambil hati dia. Dan bila kita jadi tuan rumah, bila tetamu datang di rumah kita, di antara doa yang mustajab ialah doa orang musafir. Tuan-tuan, sediakan sejadah untuk dia, jadikan dia semayang berjemaah, kita jadi imam. Tuan-tuan suruh dia doa, kerana doa musafir, doa tetamu adalah doa yang mustajab. Tuan-tuan, kalau tetamu singgah di rumah, ambil ayam, suruh dia jampi. Anak saya degil lah, cucu saya keras kepala lah. Tuan-tuan suruh dia jampi. Orang musafir, doanya mustajab. Orang hantar surat layang dekat saya, SMS layang. SMS layang. Dia kutuk saya, maki macam-macam. Saya pi mengajar dua tempat, di Kuala Lumpur dengan di Pahang. Saya ceramah baru ni di Pahang. Saya buat sembahyang hajat dalam masjid. Saya kata, ya Allah, doa orang musafir ni mustajab, ya Allah. Ketunjukkan pada aku, siapa yang buat fitnah dalam handphone. Allah bagi jawapan, tuan-tuan. Allah bagi. Mustajab sungguh doa orang musafir. Isteri saya, dia kata, doa lah untuk anak-anak ni, anak nak periksa. Saya kata, tak payah abang. Saya mengajar di masjid dan surau. Tiap-tiap kali saya singgah di masjid dan di surau, saya doa. Orang yang minta doa, orang yang minta tolong doa, buat sembahyang hajat pada saya, berpuluh orang, beratus orang setiap bulan. Yang minta jodoh, yang minta duit, yang minta sihat, yang minta sembuh, yang hilang rantai mah, yang hilang macam-macam. Saya ambil, saya ingat, saya tulis dalam poket, saya buat mai masjid, lepas sembahyang saya doa. Pak, siapa yang saya sembahyang di masjid? Sebab saya musafir. Saya pegang dengan kata-kata Nabi, orang yang bermusafir, doanya mustajab. Jadi kalau tuan-tuan, musafir datang di rumah tuan-tuan, tetamu datang di rumah tuan-tuan, ambil kesempatan, minta dia tolong doa kepada rumah tuan-tuan, pada keluarga tuan-tuan, insyaAllah mustajab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ceramah ni 8 suku, sekarang 10 suku, 2 jam tanpa henti. 2 jam tanpa henti, kalau naik kereta, sampai Ipoh lah tuan-tuan. Kalau saya naik kereta tadi pukul 8 suku, sekarang dah sampai di Ipoh 2 jam tuan-tuan. Tapi saya ceramah 2 jam tanpa stop. Tu pun mereka kata saya main ceramah cari duit. Kalau saya nak cari duit, baik saya jadi penyanyi, satu lagu RM20,000. Baik saya jadi artis, satu lagu RM5,000. Bukannya susah menyanyi, pop-pop-pop-pop RM5,000 balik. Ceramah 2 jam tuan-tuan, bila nak sampai rumah. Jadi jangan kita kata buruk pada orang, jangan kita jahat pada orang, berbaik sangka lah. Kesimpulan ceramah kita malam ni, nombor 1, cakap yang baik-baik. Nombor 2, ceramah kita malam ni, muliakan orang kampung. Jangan bergaduh-gaduh. Muliakan tetamu. Yang ketiganya, supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Tuan-tuan, saya ceramah tahun 1991. Sekarang 2011. Maknanya dah 20 tahun saya ceramah. Inilah kali pertama saya mai ceramah di Sungai Koro Alok Biak ni. Jadi kalau nak jemput lagi 20 tahun lah. InsyaAllah Haji Hassan nak lagi 20 tahun. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih kepada RTM Radio Kedah yang mai pada malam ini untuk buat rakaman, insyaAllah. Tuan-tuan, saya maklumkan di sini 17 hari bulan 2 2011. Tuan-tuan boleh tengok dalam TV1. Tuan-tuan tengok dalam TV1 ada rancangan tentang sekolah saya. Galeri perdana TV1 jam 7 malam, 17 hari bulan 2. Dan yang kedua, tuan-tuan boleh sambung kuliah saya di dalam Tanyalah Ustaz TV 9 bulan Februari. Jadi tuan-tuan tengoklah, tak payah bagi saya ceramah, tak apalah, dengar Radio Kedah pun cukup, dengar TV 9 kuliah subuh pagi-pagi itu. InsyaAllah kita ada di situ. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Bagi tuan-tuan yang ingin mendapatkan CD saya, ada dijual di luar sana tu, dan ada kaset yang berharga RM1 sahaja, dan ada air penawar, dan doa-doa. Yang mana belum dapat doa, sila dapatkan di luar. Ya, untuk amalan tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah ceramah yang penuh dengan nilai ilmiah dan pengajaran berguna kepada kita. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa berada di landasan yang benar, sejahtera dan berjaya di dunia dan akhirat. Pihak majlis sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, dan tidak ketinggalan terima kasih diucapkan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam majlis ini. Kita akhiri majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.